Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup berdiri sendiri, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, tanpa ada sekutu bersamanya dalam kepemilikan, penciptaan, pengawasan dan juga pemusnahan. Zat yang maha kuasa, maha bijaksana dan maha adil, dan Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Kemudian kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, pemimpin para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih melanjutkan pasal bahasan kita yang ke-9, beriman kepada Rasul, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah panjang lebar jelaskan tentang siapa beliau, dan terakhir kita sudah bahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan bahasan tentang mukjizat itu. Poin yang ke-7 adalah doa Rasulullah SAW untuk kehancuran Kisra. Tidak lama kemudian kerajaannya pun runtuh. Kisra, Bapak Ibu sekalian, istilah bagi raja-raja Persia. Sebagaimana Kaisar untuk Raja Romawi, Najasyi untuk Raja Afrika, Ethiopia, Tubba untuk Raja Yaman, dan Fir'aun untuk Raja Mesir. Ini kalau dibaca dalam buku-buku dan Anda temukan, maka berarti ini istilah bagi kerajaan atau nama raja yang sedang memimpin. Seperti kalau kita presiden, nama globalnya, dan belum masuk ke nama individunya. Makanya misal Fir'aun adalah nama global Raja Mesir, tapi yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal di zaman Musa alaihissalam bernama Ramses. Jadi ini datangnya global. Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada para raja-raja dunia pada saat itu untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada raja-raja yang baik dan menghormati penyampaian Nabi SAW, karena Nabi menjelaskan tentang Islam, jabatan mereka tetap, tinggal mereka mengucapkan syahadat, mengakui itu selesai. Cuma itu saja. Seperti misalnya Raja Mesir pada saat itu di zaman Nabi SAW yang berterima kasih justru dipanggil untuk masuk Islam, tetapi dia belum ikut masuk Islam, dan dia mengirimkan seorang wanita yang bernama Maria kepada Nabi SAW, yang Nabi SAW nikahi, dikenal dengan Maria Kiptiah, dan Nabi SAW memiliki anak darinya, Ibrahim. Kemudian ada Kaisar Romawi juga sama, berterima kasih pada Nabi SAW, tapi dia tidak masuk Islam. Tetapi ada Raja Kisra, Raja Persia, yang pada saat itu sangat murkah dengan surat Nabi Muhammad SAW, dan dia membunuh utusan Nabi SAW. Kemudian dia merobek surat dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, mazzaka risalati mazzakallahu mulka. Dia merobek suratku, maka Allah juga akan merobek kerajaannya. Waktu tiba surat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ke Raja Kisra ini, dia tidak bisa mengerti bahasa Arab dan ada penterjemahnya. Lalu pada saat dia dengar Nabi SAW mengajak dia beriman, maka dia bilang, siapa Muhammad itu? Berada di sebuah padang pasir Mekah, tidak ada pada saat itu sedikit pun peradaban yang bisa diandalkan kalau dibandingkan dengan Persia. Tidak ada kekuatan militer, tidak ada kekuatan ekonomi. Tiba-tiba mengajak saya untuk tunduk, ikut dengan hukumnya. Lalu sambil marah dirobek sama dia surat tersebut, kemudian dia bunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu setiap utusan tidak boleh dibunuh. Umumnya begitu, sudah peraturan internasional, duta itu enggak boleh dibunuh. Kalau butuh duta, bunuh duta atau bunuh ini berarti sudah mengajak berperang gitu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar kerajaannya hancur. Dia pun pada saat itu dengan sombongnya mengatakan, kirim informasi ke Bazan. Bazan ini gubernur dia di Irak. Kirim informasi ke Bazan, suruh tangkap tuh Muhammad, bawa ke saya. saya tidak usah utus pasukan. Mekah itu dianggap kecil sekali pada saat itu, seperti sebuah perkampungan di Jawa, di sebuah di pulau kita di Pulau Jawa misalnya, dengan Amerika Serikat seluruhnya misal. Jadi sangat kecil, gitu kan. Sampai surat ke Badan, Badan pun bilang sama tentara-tentara perangnya, panglima-panglima perangnya, siapa Muhammad nih? Dan Mekah, Mekah yang kita tahu sebuah lembah padang pasir, cuma ada segelintir rumah, maksimal jumlahnya 1,000-2,000, ya, 5,000 orang. Persia ini jutaan orang pada saat itu, banyak sekali, bisa ratusan juta, gitu kan. Karena seluruh Persia luas. Maka Bazan mengatakan tidak usah kita utus pasukan seperti yang Kisra minta, cukup utus 2 orang saja, kamu 2 orang, ditunjuk panglimanya, pergi ke sana ke Mekah, bawa Muhammad ke sini. Maka karena mereka menganggap remeh, mereka mengutus cuma 2 orang saja dari panglima perang, dari Bazan gubernur Kisra di Irak, datang ke Mekah. Tiba di sana mereka menemui Nabi SAW, lalu mereka bilang, hai Muhammad, enggak usah cari gara-gara. Kamu mau menantang Kisra? Kisra ini siapa? Kamu tidak punya pasukan, tidak punya apa-apa, walaupun kamu tokoh Mekah sini. Kata Nabi SAW, kenapa harus marah? Apa yang saya lakukan? Saya hanya menawarkan dia Islam, memperkenalkan Tuhan namanya Allah yang menciptakan saya dan kalian. Kalian menganggap dia sebagai Tuhan, dia manusia seperti kalian. Karena waktu itu mereka menganggap Kisra itu sebagai Tuhan. Itu manusia biasa seperti kalian, sama, punya 2 mata, punya 2 kaki, punya 2 tangan, sama dengan kalian, apa yang mau dianggap sebagai Tuhan? Tuhan itu Allah, dan saya utusannya mengingatkan kalian, serta saya tidak butuh 1 dirham dan 1 dinar pun dari apa yang dimiliki oleh Kisra. Dia beriman, dia terapkan hukum Allah, selesai buat saya. Saya tidak butuh apapun dari dia, hanya itu. Rupanya si prajurit panglima perang ini mengira yang mereka tangkap adalah Nabi Muhammad SAW sudah menantang Kisra, nantang perang, nantang segala, padahal tidak seperti itu, gitu. Maka mereka bilang, apa benar Muhammad kau tidak tantang Kisra? Tidak, sama sekali. Ini surat itu seperti ini isinya, ya. Dipanggillah tukang tulisnya Nabi SAW, diperlihatkan nih, seperti ini, nggak ada bedanya seperti ini yang saya kirim, gitu. Hanya mengajak, dan saya bukan rasul pertama, banyak rasul-rasul sebelum saya. Maka mereka bilang, baiklah, tapi kami diminta untuk membawamu, bagaimana sekarang? Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian, kalau Tuhanku Allah yang aku ajak kalian beriman padanya, telah membunuh malam ini Tuhan kalian, Kisra. Hari ini sekarang ini, mati Tuhan kalian, dibunuh oleh Tuhanku. Waktu itu teman-teman sekalian, masyarakat Persia menganggap mustahil ada Kisra yang mati. Kalau ada Kisra pun yang dianggap kayak manusia mati gitu tergeletak, oh ini dia sedang menemui kakek-kakeknya. Karena dianggap Tuhan, enggak mungkin mati gitu. Jadi kalau ada Kisra yang ditusuk, kemudian keluar darah, kelihatan mati, nah itu sesuai keajaiban, enggak mungkin. Waktu itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Kisra ini mati memang. Terbunuh malam itu. Terbunuh malam itu, dan kata 2 prajurit ini, kalau apa yang kamu katakan, Tuhan kami Kisra mati dibunuh oleh Tuhanmu, kami akan beriman. Biarkan kami pulang menemui gubernur Bazan, kami sampaikan. Pulanglah, 2 orang ini lalu menyampaikan kepada Bazan, wahai Bazan, ini Muhammad kami temui, ternyata dia tidak seperti yang kita sangka, tidak seperti yang dikatakan oleh Kisra, dia ingin merebut kerajaan, dia manusia biasa, dan di sebuah perkampungan kecil dia hanya mengajak beriman kepada Tuhan namanya Allah. Kemudian mulailah keduanya menjelaskan siapa itu Allah, apa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Bazan ini tertarik untuk masuk Islam karena tidak diganggu kerajaannya, tidak diminta 1 dirham dan dinar pun dari mereka. Maka mereka mengatakan, dan Muhammad mengatakan, bagaimana kalau seandainya Tuhannya Allah dan Tuhan kita, katanya, telah membunuh, ya, beberapa malam lalu untuk kami di sana, Kisra. Kata Badan, kalau betul yang Muhammad bilang, Tuhan kita dibunuh oleh Tuhannya, kita akan beriman. Waktu itu kurang lebih 1 bulan berita baru bisa sampai ke wilayah Badan dari ibu kota Persia yang ada di Rusia, gitu kan. Jauh sekali jaraknya, dengan kecepatan kuda tercepat pun itu 1 bulan perjalanan. Maka sampailah berita setelah itu Kisra mati di malam yang Nabi SAW sebutkan. Pada saat itu Bazan dan prajurit panglima-panglima perangnya akhirnya masuk Islam. Dan ini banyak orang tidak tahu kalau ternyata ada orang-orang yang masuk Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka belum pernah lihat Nabi SAW. Di sisi Irak itu ada Bazan dan panglima-panglima perangnya. Di sisi Afrika, sisi baratnya Jazirah Arab, ada Najasyi, raja Ethiopia yang sempat juga masuk Islam walaupun belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Yang jelas kerajaan Kisra, bukan cuma Kisranya yang mati, kerajaan Kisra pun runtuh, dan runtuh di tangan para sahabat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, segelintir dari umatku akan meruntuhkan Kisra dan masuk, ya, dan masuk ke istana putihnya. Jadi ternyata di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat termasuk Salman al-Farisi, Bilal bin Rabah, mereka ini masuk dan menembus Kisra dan sempat masuk ke dalam istananya. Dan membuat yang raja-raja pada saat itu dan prajuritnya semua pada lari. Padahal jumlah mereka sangat banyak dan jumlah muslimin tidak lebih dari 30 ribu orang. Di kancah peperangan berhadapan dengan 240 ribu pasukan Persia yang semuanya dikalahkan oleh Sa'ad dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah mukjizat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau Kisra akan mati dan ternyata benar terjadi. Kemudian dikatakan di sini poin ke-8, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, Abdullah namanya dia, Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhuma ajma'in, agar menjadi yang faqih dalam agama, supaya dia menjadi pinter. Faqih itu faham. Dia faham. Maka dari itu Ibnu Abbas juga menjadi ulama bagi umat Islam. Jadi satu waktu pernah kisahnya, Nabi SAW sedang jalan dengan Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW memegang pundaknya sambil berkata, semoga Allah menjadikanmu faqihnya umat ini. Semenjak itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak pernah tersulitkan dalam menghafal apapun, baik Al-Quran, baik hadis-hadis Nabi, hukum-hukum agama. Sampai umurnya di bawah 20 tahun, masih di bawah 20 tahun, masih belasan tahun, itu para sahabat yang tua pun banyak bertanya dengan Ibnu Abbas. Dan itu disaksikan oleh semua sahabat. Kemudian yang kesembilan adalah makanan yang dapat menjadi banyak. Kalau ini saya namakan kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Jadi bagaimana beliau memperbanyak makanan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa beliau, sehingga makanan sebanyak 2 mud atau 1 kilo, sekitar tambah lagi 35 gram, gandum dapat dimakan lebih dari 80 orang. Juga pernah terjadi, ada seorang sahabiat di perang Khandaq membawa sekantong sekeranjang kurma untuk suaminya. Jadi waktu perang Khandaq itu ada dua kejadian yang berhubungan dengan, ada banyak sebenarnya, tapi ini dua kejadian berhubungan dengan mukjizat Nabi SAW masalah makanan. Yang pertama adalah adanya seorang sahabiat Nabi yang membawa sekeranjang makanan, kurma baru diambil dari pohon, dibawa untuk suaminya. Karena waktu itu kondisi muslimin sangat lemah. Pasukan yang siap berperang itu 200 pasukan kuda, dan sisanya mungkin 700 orang, 1000 orang maksimal itu untuk berperang. Sementara suku Yahudi dua, Kainuqa dan Nadir, yang sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW, mereka tinggal di Khaybar. Mereka mengelilingi seluruh suku-suku Arab yang ada di Jazirah Arab semua, termasuk Quraisy, mengajak mereka untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Terkumpul waktu itu, berhasil suku Kainuqa dan Nadir ini mengumpulkan 10 ribu orang, semuanya personil berkuda. Dan personil berkuda ini teman-teman sekarang sama dengan orang sekarang kalau naik mobil tank, kuat, karena dari kepala dia, sampai kaki kudanya semua pakai besi. Dan mereka bisa menyerang, membunuh orang dari atas kudanya, kudanya juga bisa menendang. Sementara kalau ditebas pun belum tentu kena gitu, karena mereka pakai baju besi yang bisa mental gitu. Seperti itulah. Yang jelas 10 ribu personel kuda ini bergerak menuju ke Madinah. Nabi SAW pada saat itu ngumpulin sahabat bertanya, kira-kira apa jalan keluarnya nih? Kalau kita keluar maksimal personel kita 200 orang berkuda, sisanya 700 jalan kaki. Melawan 10 ribu orang semuanya berkuda, ini kita harus punya pertimbangan. Betul ini adalah Nabi Muhammad SAW. Betul umat Islam akan diberikan kemenangan. Tapi Allah suruh kita ikhtiar. Ini pelajaran. Nabi SAW bermusyawarah sampai akhirnya ada satu orang, kalau saya bahasa saya sekarang bisa dikatakan ini seorang profesor. Kalau sekarang itu seorang profesor yang sangat cerdas. Salman Al-Farisi. Radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini pernah masuk agama Yahudi, pernah masuk agama Nasrani, dan dia masuk Islam dengan ilmu. Seperti orang akademik kampus masuk Islam. Jadi dia betul-betul sudah kuasai semua agama Yahudi dan Tauratnya, dan dia tahu apa kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya yang telah dibuat rekayasa oleh para pendeta Yahudi. Masuk ke Nasrani juga sama. Terakhir waktu ketemu dengan Nabi SAW, dia masuk Islam, dan dia masuk Islam dengan ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan sama orang, betul-betul dia tahu semuanya. Jadi Salman Al-Farisi dikenal dengan ulamanya sahabat. Beliau mengatakannya, Rasulullah, kami di zaman, kami di Quraisy, di Persia, beliau kebetulan juga dulu penasihatnya Raja Kisra gitu kan. Dia bilang, kami di Persia, kalau kami terdesak, kami buat parit. Kami buat parit. Bagaimana parit itu? Seperti inilah. Nah, Madinah itu, kalau kita anggap misalnya telapak tangan saya ini seperti kota Madinah, dari sisi timur dan baratnya, itu ada lokasi hektaran, ya. Kiri kanannya itu diisi atau berisi dengan batu-batu hitam yang tajam. Di daerah utaranya dekat dengan negeri Syam itu banyak kebun-kebun kurma. Daerah selatan ini yang terbuka pintu gerbang Madinah di daerah selatannya. Mekah itu ada di selatannya Madinah. Berarti orang-orang Mekah kalau mau nyerang hanya bisa dari selatan, dari bawah. Enggak bisa dari timur, enggak bisa dari barat, karena sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu lagi umroh bisa tanya mutawifnya, saya mau pergi lihat mana hara syarqiyah, hara garbiyah namanya. Jadi mana wilayah yang syarqiyah yang timur dan di wilayah barat, orang Madinah bilang. Ini banyak sekali batu-batu hitam yang runcing-runcing dan karena sering kena cuaca panas jadi sampai warna hitam dan panas gitu. Karena di sana jarang sekali turun hujan. Intinya seperti itulah. Jadi Madinah gak bisa diserang dari sana sini, dari belakang juga gak mungkin, karena mereka kalau dari Mekah putar ke utara banyak pohon kurma dan sulit untuk masuk. Nabi SAW membuat parit di sini. Makanya kita kalau lagi lihat lokasi parit yang dikenal dengan Perang Khandaq, dulu dinamakan dengan Masjid 7, sekarang sudah jadi jalan raya, itu cuma di situ yang diparit oleh Nabi SAW. Dibuatlah parit ini. Parit ini sebagian, kalau yang saya simpulkan adalah pendapat yang menjelaskan dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Jadi parit yang sangat besar, gitu kan? Parit yang sangat besar. Ada tentunya beberapa pendapat yang mengatakan parit ini dalamnya sekitar 3 meter saja, lebarnya sekitar 7 meter. Gitu kan? Jadi kalau kita lihat seperti dinding ini misalnya 3 meter dari atas ke bawah, lebarnya sekitar 7 meteran. Seperti itulah. Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah dalamnya, karena tidak dinukil kepada kita secara khusus. Tapi mereka mengambil perkiraan kuda gak bisa loncat. Gitu. Seperti itulah. Dibuatlah parit tersebut. Nabi SAW membagi orang-orang yang membuat parit ini, teman-teman sekalian, per 10 orang. 10 orang ditaruh di sebuah titik, selesaikan ini dalam 3-4 hari. Maka mereka sibuk di situ. Dan semua laki-laki muslim gak boleh nginap di rumahnya selama penggalian parit. Tinggal di parit. Nabi SAW juga tinggal di parit. Mereka buat kemah-kemah, mereka gali parit. Karena ini 10.000 pasukan sudah menuju ke Madinah. Harus selesai sebelum mereka tiba. Dan subhanallah, parit selesai sehari sebelum pasukan musuh datang. Terlambat sedikit, udah gak bisa. Dan pada saat itu, para ahli sejarah mengatakan, ini kan hikmah Allah tentu diberikan kemenangan muslimin. Tapi kalau pasukan Ahzab ini, surah Al-Ahzab, surah nomor 33, menceritakan masalah itu, berhasil masuk, kemungkinan Madinah sudah hancur pada saat itu. Karena gak ada kekuatan, 10.000 orang semuanya siap datang membantai. Dan ini semua suku. Semua suku jazirah Arab yang kufur itu masuk ke situ. Yang jelas teman-teman sekalian, sementara menggali parit ada banyak mukjizat. Kalau berhubungan dengan ya, makanan ini, pernah ada seorang ibu sahabiat ngantarin kurma, keranjang kurma kepada suaminya dengan teman-temannya yang 10 orang, maksudnya per 10 orang gitu ya. Pada saat itu pendapatan masyarakat Madinah untuk makan sifatnya harian. Mereka kerja hari ini, mereka makan hari ini. Besok mereka gak kerja, tidak ada makanan. Harian. Memang mereka kerja begitu. Apa yang mereka hasil, mereka panen, ya sudah. Apa yang mereka kerja, transaksi hari ini. Mereka makan hari ini. Waktu itu selama 2-3 minggu menggali parit. Mereka tidak kerja sama sekali. Gak ada makanan. Jadi stok-stok makanan yang ada dimakan, dihabis-habis semua ini. Sampai pada saat kita sampaikan kisah kita ini, itu sudah 3 hari mereka kehabisan makanan. Seluruh parit. Ya waktu itu jumlahnya sekitar 1000 orang sahabat. Habis makanan, tidak ada sama sekali. Datanglah ibu ini menghadiahkan sekeranjang kurma. Keranjang kurma kecil, mungkin isinya sekitar 2-3 kilo saja. Maka suaminya datang membawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Anda lebih berhak untuk makan ini. Padahal mereka lagi lapar gitu kan, ditaruh. Nabi SAW melihat niat baiknya, Nabi SAW buka jubah beliau, lalu beliau letakkan kurma itu di jubahnya sambil berdoa, tiba-tiba kurma tersebut keluar menjadi banyak, menumpuk sampai seperti gunung. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk memakannya. Mereka pun akhirnya memakan makanan tersebut, kurma itu. Mereka makan, dan selama mereka makan, kurma itu terus keluar dari jubah Nabi SAW. Jadi banyak sendiri. Dengan hikmah Allah SWT. Ini disaksikan oleh 1000 orang sahabat. Kalau orang yang saksikan 2-3 orang, 10 orang, 100 orang saja sudah pasti orang percaya semua. Ini 1000 orang yang menyaksikan. Inilah suatu hal yang luar biasa. Ini dinukil dalam riwayat Bukhari. Kejadian yang lain, karena waktu tentunya 3 minggu ya, cukup lama. Mereka kehabisan makanan lagi. Akhir-akhir sebelum parit selesai, dalam kondisi mereka letih, kerja keras, karena pasir itu harus dikeluarkan ke atas, kalau masih awal-awal masih mudah, tapi kalau sudah tergali ke dalam, ngeluarinnya ini gak gampang. Tidak ada peralatan sangat sederhana pada saat itu. Maka yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ada 2 orang sahabat dari Ansar, sudah sangat lapar. Mereka sudah berjalan juga sama tadi kasusnya, sekitar 3 hari belum makan. Saking laparnya mereka mengikat batu 2 di perutnya. Masing-masing ikat batu, ambil batu, dipakai imamahnya, digulung, diikat di perutnya. Tekan supaya perutnya, supaya laparnya berkurang gitu. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, mereka juga dilarang oleh Nabi SAW tidak boleh pergi kerja. Ini parit harus selesai. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami lapar nih, dibuka bajunya, ada 2 batu. Ternyata Nabi SAW tidak jawab, Nabi buka juga bajunya, ada 3 batu. Jadi Nabi SAW ternyata mengikat di perut beliau 3 batu, artinya saya lebih lapar dari kalian, sabar. Pada saat itu teman-teman sekalian, beberapa sahabat ada yang cerdas. Cuma tidak semua orang tangkap, semua tentunya sahabat itu baik dan cerdas, tapi ada yang luar biasa. Mereka karena niatnya baik, Allah jadikan sebagai sebuah keajaiban. Di antaranya perilaku Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sahabat kita ini, tokoh kita ini luar biasa. Dia waktu lihat 3 batu di perut Nabi SAW, dia sedih. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, silahkan. Tentu kalau orang mau pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, ketemu, boleh silahkan. Tapi nginep kerja, ya memang harus disitu di parit. Karena ini harus kerja sama, gak bisa gitu. Pulanglah Jabir lalu berkata, wahai istriku, ada sesuatu yang saya lihat dari Nabi SAW ini, kayaknya sudah gak masuk di akal lah. Harusnya kita selesaikan. Apa yang kamu lihat, kata istrinya? Saya melihat Nabi SAW mengikat 3 batu di perutnya karena laparnya, tidak makan. Apa kau punya makanan? Ada gak stok makanan di rumah? Kata istrinya, yang tersisa untuk persiapan hidup kita ke depan nih, hanya tinggal 1 sak gandum. 1 sak sekitar 2,5 kilo gandum. Dengan di sebelah rumah kita ada kambing kecil, punya kamu. Kalau kamu mau sembeli kambing itu, saya buatin marak, nanti gandum ini saya buatin roti. Undanglah Rasulullah SAW sama 3 atau 4 orang teman beliau. 2, 3 atau 3 atau 4 ya, teman beliau. Kata Jabir, baiklah, disembelihlah, dibuat masakan. Ini dalam kondisi kelaparan ya, enggak ada lagi stok kecuali itu. Tapi para sahabat sangat faham bagaimana berkorban untuk agama ini. Maka mereka buatlah, suami istri ini sibuk. Sudah selesai masakan, beberapa saat kemudian, Jabir bin Abdullah mau menyampaikan kepada Nabi SAW, istrinya pegang tangannya, wahai Jabir, jangan permalukan saya. Undang Rasulullah SAW dengan 3-4 orang maksimal temannya. Enggak ada makanan, cuma ini. Saya juga sama anak saya mau makan. Ini pun kalau habis hari ini, besok kita enggak ada makanan. Karena kamu enggak kerja. Gitu. Kata Jabir, baiklah. Jabir pergi ke khandak kembali, Nabi SAW lagi istirahat sejenak. Beliau datang sebelah Nabi lalu bisikin. Bahasa Arabnya makanan, Bapak Ibu sekalian, adalah ta'am. Ta'am ini makanan. Biasa kalau makanan itu porsinya banyak dikatakan ta'am. Tapi kalau makanan itu sedikit, ada namanya dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab, ismu tasghir, memperkecil bahasa itu. Misal ta'am jadi tu'ayyim. Jadi kalau orang Arab bilang tu'ayyim berarti ada makanan tapi sedikit. Kalau ta'am besar, seperti itulah. Ya. Maka Nabi, Jabir datang mengatakan, ya Rasulullah, dibisikin Nabi, saya punya tu'ayyim, makanan sedikit. Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat dan maksimal. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang, ada persiapan terakhir gandum kami, 1 sa', 2,5 kilo gandum. Dan ada anak kambing saya kecil, saya buatin marak. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Nabi SAW naik di atas sebuah batu tinggi, teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Jabir kaget, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, 1,000 orang ini. Kata Nabi SAW, iya, pulang ke rumah kamu dan jangan sentuh makanan itu. Jabir ini bayangkan kalau kita di posisinya Bapak Ibu sekarang. Rumahnya orang dulu, sahabat itu maksimal 5x5 meter, 5x7 itu sudah besar. Maksimal 10 orang bisa masuk gitu kan. Undang 1,000 orang makan. Ini kebayangkan kalau Bapak Ibu lagi punya rumah 5x5, istrinya masak cuma sedikit untuk 2-3 orang. Terus tiba-tiba sampaikan ke saya bilang, ayo seluruh jemaah masjid ke rumahnya ini. Gitu. Ini yang datang cuma berapa? 200-300 orang. Ini Nabi SAW 1,000 orang. Jabir lari ke rumahnya. Pas tiba di rumahnya, berteriak di depan rumah, wahai istriku, kita dipermalukan. Gitu. Kenapa? Maksudnya dipermalukan bukan Nabi permalukan. Ini sekarang kita bisa jadi malu nih kalau gak ada makanan. Gitu kan? Kenapa emang? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar. Semuanya. Kata istrinya, kan saya sudah pesan, undang 3-4 orang saja. Sudah, ini perilaku Nabi nih. Maka istrinya cerdas, ibu-ibu sekalian. Dan ini ibu-ibu ambil pelajaran seperti itu. Istrinya mengatakan, sebentar, ada pesan Nabi gak? Ada, jangan sentuh makanan. Jangan sentuh, biarin. Pesan wahyunya ada tuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Kita tungguin, begini aja. Tidak lama Nabi SAW datang dengan 1,000 orang. Bayangin depan rumah kita 1,000 orang antri. Datang semua. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam, tanya Jabir, mana makananmu? Ini, maraknya, ini gandum. Gandum ini sudah siap. Jadi sudah ngembang, tinggal diambil, dirobek, taruh di api sedikit jadi roti. Kata Nabi SAW kepada istri Jabir, panggil khabbaza. Khabbaza ini istilah Bapak Ibu sekalian di Madinah dulu, itu untuk pembuat roti, perempuan ahli roti yang buat 1,000 roti, 2,000 roti. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, khabbaza untuk apa? Saya bisa buat 2,5 kilo. Kata Nabi, tidak, panggil khabbaza sebanyak yang kamu mampu. Bukan 1-2 orang, panggil semua. Wanita ansar, wanita muslimat yang bisa buat roti, panggil semua. Istrinya Jabir patuh, pergi panggil. Datang belasan orang. Ini yang mau dibuat roti ini cuma 1 baskom kecil. Ini belasan orang sobek-sobek ini habis juga gitu kan. Tapi ya Rasulullah suruh. Mereka patuh, datang semua. Lalu kata Nabi SAW, wahai Jabir, saya akan menyendok marak ini ditaruh di sebuah wadah, kemudian istrimu sobek ya gandum itu, letakkan di api, kamu yang hidangkan, panggil mereka 10-10 orang. Masuklah 10-10 orang. Nabi SAW mendoakan makanan tersebut, kemudian masuk 10 orang. 10 orang ini dalam riwayat disebutkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis. Perlu kita garis bawahi, 10 orang ini sudah 3 hari belum makan. Dan ke depan belum tentu ada makanan. Kira-kira bagaimana makannya? Seperti itulah. Dan Nabi SAW tidak batasi mereka. Habis, tambah, dikasih tambah. Terus. 10 orang makan sampai kenyang. 3 hari yang lalu sudah hilang laparnya. Ini untuk 3 hari ke depan minimal. Udah selesai, kenyang. Pergi 3 orang, 10 orang, masuk 10 orang lagi. Terus begitu. Kata Jabir, demi Allah, tidak sedikit pun dari marak kami dan gandum kami berkurang. Setiap kali disendok, penuh lagi. Setiap kali disobek roti, kembali lagi utuh. Semua tangan perempuan yang belasan orang itu sobek-sobek itu, setiap disobek, utuh lagi. Terus begini. Sampai semuanya 1,000 orang itu makan. Dan masih tetap utuh seperti awal. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir dan istrinya, wahai Jabir dan istrinya juga, bagikanlah kepada keluarga kalian dan juga ya seluruh masyarakat Madinah karena mereka yang belum dapat makanan karena mereka tertimpa kelaparan. Maka Jabir pun dan istrinya membagi-bagikan sementara itu tidak habis. Ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keajaiban seperti ini. Makanya sebagian penyair muslim mengatakan, wahai Rasulullah, jadi seperti memuji Nabi SAW, kalau Nuh berdoa kepada Allah karena kaumnya kafir, Allah memberikan mukjizat pada dia dengan keluarnya air dari bumi, tumpahnya air dari langit, dasarnya memang ada air di situ, maka menjadi mukjizat. Maka Allah telah mengeluarkan air dari telapak tanganmu yang mulia yang tidak ada air di situ. Sudah dengar cerita itu hari kan? Nanti akan datang ini. Setelahnya, kisah Hudaybiyah. Bagaimana Nabi SAW dari telapak tangan beliau keluar air. Sudah saya ceritain belum? Nanti akan kita ceritakan itu. Kalau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya Musa bisa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular, engkau bisa meludahi luka sahabatmu dan sembuh patah tulangnya, sembuh lukanya, matanya katada yang keluar kemudian masuk kembali. Sudah saya sampaikan dulu kan? Seperti itu. Kalau Isa bisa menyembuhkan orang sakit, kamu bisa ya menyembuhkan orang sakit. Semua nabi-nabi punya kelebihan apapun Nabi SAW bisa lakukan, gitu kan? Dan pada saat mereka sudah mengumpulkan atau terkumpul semua mujizat padanya, dengan jarimu yang mulia kau telah membelah bulan. Tidak bisa terjadi pada nabi-nabi yang lain. Jadi mukjizat yang luar biasa gitu. Selanjutnya, yang ke-10 adalah air menjadi banyak berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi pada saat para sahabat kehausan di peristiwa Hudaybiyah. Rasulullah SAW pada saat itu hanya memiliki satu rakwah. Rakwah itu seperti bejana kecil untuk uduknya beliau dan minum. Pada saat itu para sahabat datang menghampiri beliau dan berkata, kami tidak mempunyai air kecuali air yang ada di dalam bejana wahai Rasulullah. Maka beliau meletakkan telapak tangannya ke dalam bejana tersebut dan dengan serta merta air memancar dari celah jari jemari tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaikan mata air. Maka seluruh sahabat pun minum dan berwudu dari air tersebut, padahal jumlah mereka mencapai 1.500 orang. Cerita lengkapnya begini, dalam riwayat Bukhari diceritakan bahwasanya itu mobilnya siapa tuh? Hudaybiyah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau yang merasa ada mobil itu bisa dilihat dulu ya. Hudaybiyah ini, Bapak Ibu sekalian, sebuah lokasi di dekat Mekah. Kurang lebih jaraknya sekitar 80 km lah. 80 km, 100 km, kurang lebih begitu. Sekarang ini tentu aman, tentram. Ini di zaman Quraisy dulu gitu kan. Dan kalau Bapak Ibu lagi umroh, kalau bisa ngelobi sama travelnya, itu bagus sekali. Minta supaya mampir ke Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sekarang menjadi peternakan unta kebanyakan. Jadi orang kalau mau minum susu unta, biasanya ke Hudaybiyah. Kalau travelnya setuju, biasa sebelum ke Madinah, mampir ke Hudaybiyah, atau sebelum ke Jeddah, pulang terakhir ke Indonesia, biasanya lewat Hudaybiyah. Mampir sebentar, beli di pinggir-pinggir jalan, tuh ada unta baru diperas, langsung dikasih susunya. Yang jelas teman-teman sekalian, Hudaybiyah ini sebuah lokasi yang dulu Nabi SAW di zaman itu keluar dengan 1.400, ada riwayat yang mengatakan 1.500 sahabat. Menuju ke Mekah mau umroh. Mereka tidak bawa baju perang, mereka hanya bawa pedang saja berjaga-jaga. Di tengah jalan, pas tiba di Hudaybiyah sudah dekat dengan Mekah, orang-orang Quraisy dengar Nabi SAW datang, maka mereka menahan Nabi SAW, gak boleh masuk Mekah. Pada saat itu mereka buat kesepakatan surat, namanya kesepakatan Hudaybiyah, kalau muslimin tidak boleh masuk dan mereka boleh masuk tahun depan. Ringkas cerita adalah Nabi SAW sesuai dengan wahyu menyetujui masalah itu. Sudah. Kita sudah tanda tangan, sepakat, ya, maksud saya distempel pada saat itu, sepakat Hudaybiyah. Para sahabat berharap, jangan kesepakat ya Rasulullah. Perang aja nih, lawan Quraisy. 1.500 orang sudah cukup banyak. Tapi Nabi SAW mengatakan ini wahyu, gak bisa. Perintah seperti itu. Lalu Nabi SAW berkata, kalian semua sekarang tahallul lah. Sudah lewat miqat, sudah dekat dengan Mekah. Kalau terjadi sesuatu peperangan, insya Allah enggak. Tapi kalau jadi peperangan, ada musuh, ada perampokan, ada badai, apalah segala. Maka orang tidak bisa masuk Mekah, mereka kalau sudah lewat mikot tempat niat, hukumnya adalah tahallul. Cukur rambut, baru mereka pulang ganti baju, gitu kan? Seperti itulah. Nabi SAW menyuruh sahabat untuk tahallul, cukur rambut kalian. Sahabat waktu itu mau mengerjakan, tapi mereka masih berharap, mudah-mudahan ada wahyu turun perang aja nih. Mumpung sudah dekat Mekah nih. Nabi SAW masuk dalam kemah, kebetulan waktu itu yang ikut bersama beliau SAW adalah istrinya Ummu Salamah. Istri yang sangat dewasa, baik, dan lebih tua dari Nabi SAW. Melihat Nabi SAW sedih, beliau tanya, kenapa ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Kata Nabi SAW, sahabat-sahabat saya ini, mereka tidak melakukan apa yang saya perintahkan segera. Suruh cukur, mesti cukur. Mereka masih berharap wahyu turun, perang. Tapi Allah sudah turunkan, cukur. Lalu kata Ummu Salamah, ini nasihat yang luar biasa. Istri menasihati suami dengan bijaksana. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda mulai duluan? Coba anda mulai cukur sendiri. Nabi SAW mengatakan, ni'mar ra'i, pendapat yang baik nih. Beliau keluar, lalu beliau mencukur, panggil tukang cukur, suruh cukur rambut beliau sampai gundul. Waktu sahabat lihat tersebut, mereka buru-buru mencukur rambut mereka sampai ada yang luka kepalanya. Karena sudah khawatir, Nabi sudah lakukan gitu kan. Tadi kan Nabi belum cukur, gitu. Seperti itulah. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka kumpul untuk sholat duhur, asar, jama' untuk pulang ke Madinah. Waktu Nabi SAW mau wudu, biasanya ada budak-budak Nabi SAW, diantaranya ada Thauban, ya, yang pernah jadi budak Nabi, Nabi bebasin, namanya Thauban Maulana Nabi SAW. Biasanya dia tuangin air itu untuk wudunya Nabi, siapin minumnya, gitu-gitulah, melayani Nabi SAW. Thauban ini datang, mau tuangin air di kendi airnya Nabi, tiba-tiba 1.400 lebih masuk orang itu datang ngerumuni Nabi. Nabi SAW heran, kenapa kalian ngerumunin saya ini? Ada apa? Kata Jabir bin Abdullah nih, yang jadi tokoh tadi yang waktu kisah makanan, juga dia meriwayatkan kisah ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah kehabisan air. Gak ada lagi air. Air ini tinggal yang di kendi anda. Anda pakai wudhu, habis itu kami berebut. Gak ada lagi air. Untuk wudhu gak ada, untuk minum gak ada. Maka kata Jabir bin Abdullah, dan ini 1.500 orang sahabat menyaksikan. Kami menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau yang mulia di dalam bejana tersebut. Tiba-tiba airnya keluar seperti mata air yang deras, membuat air tersebut tumpah-tumpah ke padang pasir. Maka kami pun segera sudah faham. Mereka sudah tahu ini mukjizat. Mereka pun datang dan mengambil kendi-kendi mereka mengisi semua. Sampai semua kendi kami terisi. Haus kami hilang. Gitu kan? Lalu kami semua berwudu untuk sholat. Sementara air dari telapak tangan Nabi SAW masih mengalir. Dan ini sebuah mukjizat yang luar biasa. Sampai mereka pulang ke Madinah, mereka sudah tidak butuh lagi air. Karena sudah ada persiapan airnya. Ini mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk juga di sini mukjizat adalah Isra dan Mi'raj. Ya. Tentu yang lalu sudah saya ceritakan masalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, yang pernah meludah di sumur jadi asin. Sudah kan? Ya. Itu semua termasuk dalam masalah air. Saya sudah pernah ceritakan juga sahabat yang minta agar hujan turun waktu Nabi SAW lagi khutbah. Sudah belum? Hah? Ini baru seminggu belajar, sudah lupa. Gimana kalau setahun sekali ketemu? Baik, ada riwayat Bukhari. Menceritakan Nabi SAW pernah khutbah Jumat. Lagi sementara khutbah, baru saja mau memulai khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat dari luar masjid teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," dengan suara keras. Semua sahabat lihat ke orang ini. Suaranya teriak tidak normal nih, suara keras sekali. Ini lagi khutbah. Kita tahu kalau lagi khutbah suruh hening, dengar gitu kan. Rupanya orang ini punya hajat penting nih. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Malak, ada apa dengan kau?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, telah terputus jalan-jalan kami, semuanya retak. Pohon-pohon kami mati, hewan-hewan ternak kami mati. Kami pun akan mati sebentar lagi karena tidak ada air. Mumpung anda di mimbar ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar hujan turun." Ternyata hajatnya itu. Maka Nabi SAW pada saat itu, kata Anas bin Malik, sahabat Nabi RA yang meriwayatkan yang lain, ini pembantu Nabi Anas bin Malik, mengatakan, "Kami menyaksikan Nabi SAW mengangkat telapak tangannya ke langit, ya, maaf, menunjuk jarinya ke langit sambil berkata, ya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dua kali. Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Dua kali. Maka pada saat itu, kata Anas bin Malik, saya melihat, jadi masjid Nabi dulu Bapak Ibu sekalian itu tidak ada atapnya, tidak kayak kita sekarang. Karena cuaca di Madinah biasa panas sekali, maka tidak pakai atap memang. Dibiarin terbuka, cuma temboknya saja. Temboknya pun itu dibuat dari batang-batang kurma dan tanah-tanah tanah padang pasir yang dibasahkan, dikeringkan, lalu ditempelin. Hanya seperti itu. Maka kata Anas bin Malik, saya pun ya mengangkat kepala saya ke langit, saya lihat langit seperti kaca. Seperti kaca. Enggak ada satupun awan. Artinya mustahil hujan. Kalau ada awan kan baru turun hujan, karena air ditampung di awan. Ini enggak ada, seperti kaca. Belum Nabi SAW selesai dari khutbahnya, kecuali Madinah sudah gelap gulita, sudah gelap dengan awan yang banyak, lalu turun hujan dengan derasnya, sampai sempat membasahi jenggot Nabi SAW. Dan kami sholat dalam kondisi basah kuyup. Hujan turun. Baik. Kata Anas bin Malik, selama satu pekan, dari Jumat ke Jumat kami gak lihat matahari. Hujan terus. Satu minggu, hujan terus, non-stop. Jumat depan, datang lagi orang yang sama minggu lalu tuh. Teriak-teriak lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Jalan-jalan kami sekarang gak bisa lagi dipakai. Pohon-pohon kami bisa mati, hewan-hewan mati. Kami juga bisa tenggelam nih gara-gara banjir banyak. Maunya minta kepada Allah berhentiin hujan nih. Minggu lalu minta hujan, sekarang minta berhenti. Manusia memang rewel ya. Setelah itu kata Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi SAW berdoa dan mengatakan, ya Allah, jadikan hujan ini kebaikan buat kami dan bukan masalah buat kami. Jadikanlah dia baik ya Allah, air hujan ini buat jalan-jalan. Kalaupun dia basah, dia tidak sampai merusaknya. Buat akar-akar pohon, buat hewan-hewan, dan buat untuk seluruh makhluk. Lalu kata Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi SAW menunjuk dengan jari beliau ke awan-awan itu. Setiap yang ditunjuk oleh Nabi SAW, awannya bubar. Berhenti hujannya. Sampai akhirnya awan-awan tersebut semuanya bubar. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Pada saat itu satu kota Madinah menyaksikan itu. Dan ini sebuah mujizat. Tentu saja kalau satu dua orang saja yang lihat, masuk akal lah orang ditolak. Ini ribuan orang semua melihat. Maka itu sebuah mujizat yang luar biasa. Selanjutnya kejadian Isra dan Mi'raj. Sebuah kejadian yang sudah masyhur. Bagaimana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari malam Isra, jalan malam ke Palestina, dan Mi'raj ke langit menemui Allah SWT untuk menerima perintah 5 waktu sholat. Dan ini sudah pernah saya kalau tidak salah ceritakan kisahnya tentang Abu Bakar ya. Sudah pernah? Hah? Kayaknya belum Ustaz, kayaknya sudah. Bapak-bapak tenang aja karena baru datang kan, jadi tidak ada bicaranya. Ibu-ibu yang dari awal ikut nih, sudah pernah belum saya ceritain? Tentang Abu Bakar dengan keyakinannya membuat satu Mekah yakin dengan Isra Mi'raj. Yakin. Apa boleh buat, saya cerita lah. Sudah jadi kebiasaan. Baik. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang, sudah pagi. Pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi hari. Awal pagi kita di waktu syuruk, gitu kan. Duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah. Duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa. Duduk Nabi SAW merenungi lewat Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ini orang julukannya di Mekah, Abul Hakam, orang yang bijaksana. Gitu. Abu Jahal. Abu Jahal ini di Mekah julukannya siapa? Abul Hakam, orang yang bijaksana. Dan pada saat itu dia raja di Mekah. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia siapa? Abu Jahal. Jahal ini super goblok. Bukan cuma goblok, super goblok. Luar biasa. Kenapa dikatakan begitu? Orang Mekah bilang Abu Hakam, dia dikatakan Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini sama Abu Sufyan itu setiap malam dengar Al-Quran yang Nabi baca di rumah Nabi SAW. Setiap malam. Datang dengar, mereka diam-diam. Misalnya ini tempat tisu, ini rumah Nabi SAW. Nanti Abu Jahal di sini, Abu Sufyan di sini, ada satu lagi temannya di belakang. Jadi mereka enggak saling tahu nih. Sampai pagi mereka dengar tuh ayat Al-Qur'an. Waktu mereka pulang, Ketemu tiga-tiga. Lo saling tanya, kenapa kalian sini? Kenapa kalian sini? Kenapa kamu sini? Kenapa kamu sini? Oh, kami dengarkan, saya dengarkan ayatnya yang Muhammad baca. Kata Abu Jahal, kita janjian nih, gak boleh terulang. Kalau masyarakat Mekah tahu kita dengar apa yang Muhammad baca, nanti beriman semua nih. Sepakat ya, sepakat, gak ada yang hilangin. Besok malam datang lagi tiga-tiganya. Karena mereka satu sama yang lain menyangka temannya gak bakal datang. Penasarannya. Ketemu lagi pagi, sepakat lagi, jangan ulangi ya. Hari ketiga ulangi lagi. Datang lagi tiga-tiganya. Ini kejadian nyata dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan itu. Maka tiba-tiba saja setelah itu, saya lupa namanya satu orang tokoh Quraisy itu yang bilang sama Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu apa yang kau dengar dari Muhammad? Kata Abu Sufyan, yang saya tangkap, ini kita bukan anak-anak nih. Ini apa yang kita dengar, tiga hari kita janjian tidak datang, tapi kita datang terus karena penasaran. Ini pasti ada sesuatu. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Sufyan, ada yang saya mengerti dan punya makna yang tinggi, bagus, ada yang saya tidak mengerti, tapi saya yakin itu kebenaran. Kata yang satu ini, saya juga begitu. Saya yakin ini kebenaran. Kita tanya Abu Hakam. Datangi rumahnya Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, apa pendapatmu yang kau dengar tiga hari dari Muhammad? Apa Abu Jahal bilang apa? Demi Allah. Kan orang Mekah pakai kata demi Allah. Mereka tahu, mereka ikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Cuma mereka musyrik. Mereka datangkan berhala, dijadikan perantara dengan Allah. Allah gak mau tuh. Gitu kan? Maka dia bilang, demi Allah saya tahu Muhammad benar. Kata dia. Loh, kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kamu raja kami, kalau kau beriman, ini satu Mekah beriman semua nih. Apa kata dia? Ini fanatisme, kebodohan nih. Ini sebab julukan Abu Jahal keluar. Dia bilang, dari dulu sukunya Muhammad sama suku aku bersaing di Mekah. Mereka berikan makan minum jemaah haji, kami juga berikan makan minum jemaah haji. Mereka buat pasukan untuk membela Mekah, kami juga buat pasukan membela Mekah. Pokoknya apa yang mereka buat, kami buat. Sehari buat mereka, sehari buat kami. Jadi bersaing terus. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar Nabi, sukuku tidak ada nabinya. Kalau aku beriman, berarti sukuku kalah. Hanya itu, fanatisme kebodohan gitu. Dia bilang, maka itu saya tidak akan beriman sama Muhammad. Gara-gara perkataan dia itu, Abu Sufyan, dan ini juga ikut-ikutannya. Satu Mekah semua gak mau. Tentu Abu Sufyan nanti akhirnya masuk Islam. Setelah masuk kota Mekah. Tapi pada saat itu tidak mau juga. Baiklah. Ini sebab julukan keluar Abu Jahal. Lewat nih Abu Jahal. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi. Kayak ada sesuatu lagi difikirin. Dia bilang, wahai Muhammad. Kalau bahasa kita ginilah. Bahasa sederhana riwayat itu. Kenapa kau melongo-longo seperti ini? Kok kamu kayak orang bingung ada apa? Nabi SAW dengan polosnya ceritain. Semalam. Ini yang diceritain kepada Abu Jahal nih. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa borak. Borak itu kuda bersayap. Ini kuda bersayap sampai hari kiamat. Tidak ada nih kalau di kehidupan kita. Zaman itu. Sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap. Gitu kan? Apalagi zaman itu. Kuda bersayap. Terbang. Saya naik di atasnya terbang. Dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Turun di Masjid Aqsa, saya sholat, saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120 ribu orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan, saya imami. Lalu kemudian saya naik di atas borak, saya mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan nabi yang bersaudara sepupu, Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, keenam Musa, ketujuh Muhammad Ibrahim alaihi wassalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena perjalanan antara Mekah ke Palestina itu selama perjalanan Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis azab kubur. Saya enggak ceritain di sini. Yang jelas Nabi SAW ceritain semua tuh, apapun yang terjadi, saya ringkaskan saja. Kemudian waktu Mi'raj ke langit, Nabi SAW ketemu dengan nabi-nabi ini lalu ngobrol. Sempat ngobrol sama Adam, ngobrol sama Yahya dan Isa, ngobrol sama Yusuf, sama Idris, sama Harun, sama Musa, sama Ibrahim AS. Tapi yang masyhur riwayat adalah Nabi SAW banyak berbicara dengan Musa. Pada saat salam menerima waktu 50 waktu sholat, beliau turun di langit ketujuh, Ibrahim tidak ngomong, langit keenam Musa tahan. Lalu bertanya, berapa yang diperintahkan umatmu hai Muhammad? Berapa yang Allah perintahkan? Kata Nabi SAW 50 waktu sholat. Minta keringanan, umatmu tidak bisa. Lalu kemudian Nabi SAW kembali. Minta diringankan 5, jadi sisa 45. Ditahan lagi sama Musa. Musa berkata, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW 45. Masih berat, minta ringankan. Terus saja Musa AS menahan Nabi SAW 5, 5, 5, 5 sampai sisa 5 nih. Yang kayak kita kerjain sekarang. Itu pun Musa masih bilang minta keringanan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau 50 waktu sholat per 15 menit azan. Siap gak? Ini aja 5 waktu sholat sudah ngos-ngosan gitu. Safnya kadang-kadang sholatnya cuma imam sama muazzinnya saja gitu. Yang jelas Nabi Musa AS seperti itulah kisahnya. Sampai sisa 5 lalu Nabi SAW mengatakan saya sudah malu dengan Tuhanku. Bolak-balik terus gitu kan. Maka terdengar suara dari langit Allah berfirman, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Muhammad SAW kalau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mengatakan saya balik ke Mekah, saya balik ke Palestina lalu balik ke Mekah. Tentu kisah ini cuma pendek yang saya sampaikan. Kisahnya ini mungkin 10-20 kali lipat lebih panjang daripada ini. Kenapa panjang lebar? Yang jelas Abu Jahal waktu dengar itu melongo diam, langsung dia katakan waktu sudah selesai, hai Muhammad, kau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan, pulang juga sebulan, dua bulan dalam satu malam. Kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, iya. Abu Jahal dengan semangat mengatakan, hai Muhammad, kau mau ceritain enggak ke orang Mekah kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, iya. Nah, emang mesti diceritain kan? Bagi Abu Jahal ini gila. Nggak masuk di akal udah. Kuda terbang, bersayap. Pergi ke Palestina perjalanan sebulan. Sama kalau kita sekarang di masjid ini ada yang bilang, tadi Bapak Ibu sekalian saya jam 8 pagi take off dari Jakarta ke Jeddah. Sekarang sudah tiba lagi dari Jeddah. Percaya nggak kira-kira? 9 jam pergi, 9 jam pulang. Ada pesawat loh ya. Bagaimana zaman dulu? Sebulan pergi, sebulan pulang, satu malam bayangkan. Dan ini juga sebuah pelajaran Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi sahabat Nabi. Bapak Ibu harus bersyukur, saya sangat bersyukur kita lahir sekarang. Betul sahabat punya fadilah. Tapi kalau kita hidup zaman dulu, kita bisa seperti Abu Jahal. Susah jadi seperti Abu Bakar tuh, gak gampang. Ada orang di kampung, padang pasir, buta huruf, ngaku Nabi. Coba, beriman gak kira-kira? Kita sekarang sudah lahir, orang tua kita sudah muslim, Quran sudah lengkap, masjid banyak, banyak da'i-da'i bisa nyampein dalam bahasa kita. Kalau zaman dulu, berat sekali itu. Baiklah. Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kau mau ceritain? Kata Nabi SAW, iya. Dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. Bukit ini Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman itu ada di sebelahnya Safa dan Marwah. Ini khusus untuk iklan. Untuk iklan saja. Naik, orang naik ke atas, dan yang boleh naik cuma budak. Ada satu budak ditugasin, dia cuma dia. Yang lain gak boleh naik. Kalau naik dipenggal nih, gak boleh. Ini khusus berita penting. Seperti kalau ada yang mau serang Mekah, atau ada kepala suku yang mati, ada anak kepala suku yang lahir, seperti itulah. Abu Jahal naik ke atas Bukit Abi Kubais bersama Nabi SAW. Waktu orang-orang lihat ada dua orang. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bukit Abi Kubais dinaiki oleh dua orang. Dan mereka kaget di atasnya raja mereka, Abu Jahal. Dan yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah. Ini ada apa nih? Maka orang-orang kafir kumpul karena Abu Jahal. Orang-orang beriman kumpul karena Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka sudah kumpul, Abu Jahal bilang, wahai masyarakat Mekah, dengarkan baik-baik apa yang Muhammad mau sampaikan. Ini kalau Abu Jahal niatnya baik, mau nyampein dakwah, luar biasa pahalanya kalau dia masuk Islam. Masalahnya tidak, dia mau mempermalukan Nabi SAW. Niatnya itu. Maka dia bilang, silakan hai Muhammad. Nabi SAW ceritakan dengan polosnya. Datang Jibril, bura, kuda terbang, Palestina, sholat, dan sampai selesai. Lengkap, panjang lebar. Allahu alam berapa jam waktu itu. Biarlah disampaikan. Sampai selesai semua, apa yang terjadi? Orang-orang Mekah yang kafir, Bapak Ibu sekalian, bertambah kufur. Ini Muhammad gila nih. Mekah, Palestina. Pulang pergi, dua bulan, satu malam. Satu malam, dan ini bukan satu malam, setengah malam. Gitu kan. Pulang pergi, ini gak masuk di akal. Ini baru kesana saja gak percaya. Apalagi naik ke langit, ketemu, yaudah udah panjang ceritanya. Belum lagi cerita tentang surga dan neraka, diperlihatkan adab-adab kubur. Tapi ya sudah. Waktu itu, yang sudah beriman pun di kalangan sahabat, benar gak ya? Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Mereka sempat bimbang. Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil ketawa, senyum. Sambil dia ngomong, ada sahabat rupanya yang ikutin. Tahu nih Abu Jahal tadi yang ajak Nabi nih, diikutin. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Dia pergi ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, lalu dia teriak. Dia bilang, hai Quraisy, berita gembira. Apa itu Abu Hakam? Agamanya Muhammad sudah habis. Sudah enggak ada lagi agamanya. Kata mereka, memang kenapa? Apa kata Abu Jahal? Muhammad mengarang cerita dusta. Katanya begini, begini. Abu Jahal ini tidak sadar sedang nyebarin berita apa? Isra dan Mi'raj. Dia lengkap, dia sampaikan ke orang semua nih. Datang malaikat namanya Jibril, datang burak, terbang ini, semua lengkap. Azab-azab kuburnya, disebutin sama dia. Semua lengkap, disebarin. Lalu orang-orang Quraisy diam semua. Mau bilang apa nih rajanya, dan mereka juga memang masih belum beriman kepada Nabi SAW. Lalu kata Abu Jahal, ada satu orang. Satu orang ini, kalau kalian berhasil menggoyahkan keyakinannya, habis benar agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa itu? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian, cirinya beliau radhiyallahu anhu, itu badannya kurus. Ya. Saking kurusnya kalau pakai sarung melorot terus. Baik ya, radhiyallahu anhu. Tapi yang perlu digarisbawahi, Islam bukan melihat kekarnya fisik, tapi kekarnya iman dalam hati. Allah bilang Allah bilang halal-halal, Allah bilang haram-haram. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu konsep dasarnya. Gitu kan? Abu Bakar ini ditahu tentang masalah keyakinannya, sampai apa kata Nabi SAW? Lawuzina iman Abi Bakar fi kiffah. Wauzina iman hadir ummah fi kiffah, la rajah iman Abi Bakar. Kalau keyakinannya dan imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, dan keyakinannya serta keimannya seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabiin, semua yang sudah mati, yang masih hidup dan yang belum lahir, semua, kita di sini juga termasuk, ditimbang iman kita semua dibandingkan Abu Bakar yang satu timbangan, pasti lebih berat keyakinannya Abu Bakar. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mulia dengan ibadahnya yang luar biasa, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sadaqah, kami sadaqah. Abu Bakar ya jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Mustahil. Kalau Rasulullah sudah bilang kerjakan, apapun konsekuensinya. Mau wajib, mau sunnah, enggak ada toleransi. Enggak ada keraguan. Yang haram, enggak ada lagi. Haram, haram. Enggak ada ceritanya. Seperti itulah konsepnya. Jadi sangat luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, mereka bilang cari Abu Bakar. Dan juga ada hadis supaya saya tidak lupa ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menginjakkan telapak kakinya di muka bumi setelah para nabi-nabi yang paling afdal lebih daripada Abu Bakar. Jadi setelah Nabi langsung dia radhiyallahu anhu. Jadi orang yang sangat luar biasa. Datanglah orang-orang Quraisy ini ke kebunnya Abu Bakar, di kebun kurma di pinggir kota Madinah. Dan orang sahabat-sahabat tadi ini pada ikut gitu kan. Sampai di kebunnya Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah, Abu Bakar, keluarlah, Abu Bakar keluar. Kaget Abu Bakar, belum pernah dalam sejarah hidupnya Abu Bakar itu, tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku datang ke kebunnya. Untuk apa? Dan belum pernah dalam sejarah Mekah, orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Maka Abu Bakar bilang, ada apa wahai Abu Jahal? Dia bilang, sahabat Muhammad gila. Masa dia cerita rekayasa bohong? Cerita bohong begini, begini, begini. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi. Abu Jahal yang jelasin. Begini, begini, panjang lebar sampai selesai. Sampai kembali lagi ke Mekah. Abu Bakar sudah tahu nih, apa tujuannya Abu Jahal. Kalau dia mau beriman, dia sudah beriman sama Nabi. Tapi datang sini mau ngacoin nih. Kata Abu Bakar ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, wahai Quraisy, bukan cuma Abu Jahal, wahai Quraisy. Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya. Dan saya percaya. Apa bedanya dengan dia kalau naik ke langit? Sama saja. Tidak akan menggoyahkan saya. Riwayat yang kedua yang unik nih. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah. Kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam. Luar biasa. Mau digoyahkan bagaimana nih? Tembok putih? Enggak, salah Abu Bakar. Oh iya, salah. Matanya salah. Bayangin tuh. Apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini? Luar biasa. Pokoknya Allah Rasulnya bilang, selesai. Enggak ada toleransi. Gitu kan? Sudah selesai. Semua dikerjain. Biar seluruh dunia benci. Tembok warna putih. Muhammad bilang hitam. Saya bilang, iya, mata saya salah. Hitam berarti. Abu Jahal dan orang Quraisy diam. Ini enggak bisa lagi digoyahkan nih. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih. Dia tanya orang sahabat-sahabat, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka di Bukit Abi Kubais tuh, dikurumuni orang. Abu Bakar kesana. Pas tiba di sana dari jauh, Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, suara keras sengaja. Orang waktu dengar orang teriak, semua bubar-bubar, kasih jalan. Seperti kalau di masjid ada yang teriak dari belakang panggil saya, mungkin Bapak Ibu akan lihat ke arahnya. Suaranya keras, sengaja. Nabi SAW lihat yang datang, Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang. Ini tokohnya umat, luar biasa. Jadi dia bisa membalik Bapak Ibu sekalian Abu Bakar dengan hikmah Allah. Satu Mekah yang ragu tadi, yang kafir dan yang beriman pun, tentang Isra Mi'raj ini kembali semuanya percaya kalau itu terjadi. Dia bisa membalik itu dengan hikmah Allah. Ini kisahnya begitu. Abu Bakar lalu mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara keras. Abu Jahal datang ke kebun saya dan berkata, kalau Anda menceritakan begini, begini, begini, begini. Diceritain semua sampai sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil bicara. Jadi orang pada makin nyebar nih berita Isra Mi'raj. Ternyata Abu Bakar sudah dengar. Sampai selesai. Pas tiba naik di bukit Abi Kubais sebelah Nabi SAW, Abu Bakar teriak dengan suara keras. Benarkah ya Rasulullah? Ini pertanyaannya. Dan di sini Abu Bakar tadi di kebunnya ingin meredam kekufurannya orang-orang kafir. Sudah berhenti gara-gara tembok putih jadi hitam tadi. Kemudian dia sekarang ingin mengembalikan imannya para sahabat yang sudah kendor nih. Waktu Nabi SAW sudah dekat dengan beliau, lalu dia mengatakan, benar kayak Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan suara keras, Anda pasti benar. Kalimat Anda pasti benar membuat sahabat semua, iya ya, ini Rasulullah. Kosa gak mungkin salah. Kembali iman mereka lagi semuanya gitu kan. Lalu Abu Bakar ingin membuat satu Mekah yakin Isra Mi'raj. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau minta satu hal, bisa? Kata Nabi SAW, silahkan Abu Bakar. Di sini di Mekah, satu Mekah ini, satu Mekah, semua tahu Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, kepala-kepala sukunya, yang selalu bolak-balik Palestina. Yang Allah sebutkan, rihlat asy-syita'i was-saif. Musim dingin dan musim panas, rekreasi mereka. Itu ke Palestina dan ke Yaman. Tiap hari, mereka menghafal tuh Palestina. Pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, semua dikenal. Masjid Aqsa mereka tahu semuanya. Bahkan mereka tahu warnanya segala. Apakah Anda bersedia, ya Rasulullah, kalau saya panggil mereka, Anda menceritakan apa yang Anda lihat di sana? Pintu gerbangnya, jalannya, bentuk-bentuk rumahnya, apa saja? Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Bakar panggil orang-orang Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kumpullah. Dipanggil semua, kumpullah. Datang Abu Jahal grup nih, sama teman-temannya semua. Tiba di situ kata Nabi, kata Abu Bakar, hai Quraisy, Muhammad akan menceritakan sesuatu pada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalian harus tahu kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina persis seperti apa yang kalian tahu, warna pintu gerbangnya, jalannya, rumah-rumahnya, pasarnya, Masjid Aqsa-nya, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, kalian punya hak mendustakannya. Setuju? Setuju. Muhammad gak pernah lihat. Gitu kan? Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu sekarang, saya mau ceritakan Bapak Ibu Masjid Aqsa. Sekarang bisa. Tinggal pakai foto satelit, keramik yang pecah pun saya bisa ceritain. Ini keramiknya ada yang pecah yang kesekian dari tiang sini. Bisa dilihat. Imamnya lagi sholat, bisa kelihatan. Zaman dulu bagaimana? Harus lihat dengan mata kepala. Gak mungkin tidak. Kata Quraisy, baik kami setuju. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam penutupan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal membukakan Palestina di depan mata saya. Seperti saya lagi lihat. Maka saya menceritakan mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semuanya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiangnya Masjid Aqsa. Gitu kan? Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW sebutkan tentang ciri Palestina dan Masjid Aqsa, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus, dan ini jumlahnya belasan orang nih, tokoh-tokoh mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar. Pengakuan mereka sendiri. Ini gak dusta, ini benar. Betul jalannya begini, betul rumahnya begini, betul pasarnya begini, betul Masjid Aqsa begini. Mereka akuin sendiri. Maka gara-gara kasus itu, satu Mekah jadi percaya Isra Mi'raj. Baik. Abu Bakar sudah selesai ini perannya. Sahabat sudah kembali imannya. Orang-orang kafir sudah tidak jadi lagi bisa membatalkan keimanannya Nabi SAW dan agamanya. Maka Nabi SAW ingin menutup Isra Mi'raj dengan kejadian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan beriman selamanya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata beliau, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas, sedang jalan. Jumlahnya sekian belas unta, di atasnya ada fulan, fulan, fulan, fulan, orang-orang Quraisy, fulan, fulan. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain warna merah. Di tengah-tengah lembah, mereka sempat kehilangan unta, dan saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Karena Nabi kenal semua nih siapa yang ada di situ. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Ada lembah fulan, ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu 2 hari lagi sampai di Mekah. Tanya pada mereka. Ini detail sekali. Kalau sekarang orang dari Bandung ke Jakarta, saya mau tahu mobilnya di mana, saya bisa ikutin. Seperti tadi, ada kamera, ada satelit, canggih. Zaman dulu bagaimana caranya ceritain, kecuali kalau lihat dengan mata kepala. Ini bukti real. Setelah 2 hari, Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah. Perempuannya, laki-lakinya, orang tua, anak-anak, yang kafir, yang beriman, semua kumpul. Di pintu gerbang Mekah, namanya pintu Bani Syaibah, suku Syaibah. Mereka kumpul semua, mereka nunggu nih, benar gak nih kafilan? Ditunggu ini sudah heboh satu Mekah. Subhanallah, menjelang waktu duhur, lewat betul tuh kafilah. Persis seperti Nabi ceritain. Jumlah untahnya, nama orang-orangnya, unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, orang-orang Quraisy di Mekah ini bilang, hai Quraisy dari kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Lalu kata, bertanya lagi orang Mekah nih, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Mereka bilang, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi nih. Kami mendengarkan suara, entah dari mana, mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Sekarang orang-orang Quraisy di kafilah penasaran. Wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu nih? Belum satu orang pun di antara kami masuk ke Mekah. Belum ada gosip nih, kok bisa sudah sampai? Belum ada masuk nih. Mereka sepakat mengatakan dari Muhammad. Semua orang mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu semuanya percaya Isra Mi'raj terjadi. Ini tanda-tanda yang luar biasa. Makanya Allah turunkan surah nomor 17 khusus namanya surah Al-Isra, menceritakan masalah itu, sebuah keajaiban yang luar biasa, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Qur'an, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kita dan orang-orang sesudah kita serta hukum-hukum yang ada di antara kita. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran merupakan mukjizat beliau yang paling agung dan terbesar. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah ceritakan di awal bab kita ini, mukjizat Nabi SAW ada berapa macam? 2. Jangan lupa dong, baru belajar. 2. Ada bersifat informasi, dan ini seperti umat sebelum kita, apa yang terjadi zaman Nabi SAW, apa yang akan terjadi nanti. Masih ingat kisah Abu Rafi', saya ceritain orang Yahudi yang dibunuh oleh Abdullah bin Abi Atiq, ya, itu ada saya ceritain dulu. Kemudian terbunuhnya Umayyah bin Khalaf yang dulu tuannya Bilal, ini sudah saya ceritakan semua, ini bentuk informasi. Ada mujizat yang kedua, mujizat yang kelihatan dengan mata kepala manusia, seperti pembelahan bulan, tadi air jadi banyak. Yang sedang kita jelaskan ini dari tadi ini adalah mujizat yang kedua, lanjutan yang kemarin, gitu ya. Jadi ada 2 macam mujizat. Satu-satunya mujizat Nabi SAW yang menggabungkan keduanya, informasi dan sesuatu yang fakta kelihatan, itu adalah Al-Quran. Karena tadi banyaknya air, banyaknya makanan, turunnya hujan, pengobatan penyakit, penguasa terhadap hewan, menundukkan hewan, itu semua, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa lagi disaksikan sekarang karena Nabi SAW sudah meninggal. Tapi satu-satunya yang menggabungkan antara kedua, mukjizat informasi dan fakta bisa kelihatan, yang mukjizat yang bisa menjadi bisa terlihat apa yang akan bisa terjadi dengannya, adalah Al-Qur'an. Orang kalau misalnya kena sihir, dibacain ayat, teriak-teriak tuh jinnya. Kadang-kadang subhanallah, saya lihat teman-teman ngerukyah, atau saya juga pernah lakukan, begitu dibacain ayat, ayat Al-Qur'an, kita baca Al-Fatihah, setannya teriak-teriak, panas, sakit. Kita biasa saja. Ayat, tapi itu tanda-tanda kebesaran yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena ayat Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Banyak sekali fakta-fakta. Ini sudah pernah saya jelaskan pada saat kita jelaskan tentang beriman kepada Al-Quran. Di pasal sebelumnya, bagaimana banyak orang-orang masuk Islam dari orang-orang yang cerdas dunia, masuk Islam hanya dengan keajaiban Al-Quran. Yang jelas teman-teman sekalian, dia adalah mukjizat yang menggabungkan keduanya, merupakan tanda bukti abadi bagi kenabiannya dan akan tetap utuh sepanjang masa agar tetap menjadi bukti dan dalil yang membuktikan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hujjah atau dalil atau argumen kepada manusia hingga Allah mewarisi bumi ini, maksudnya hingga Allah membinasakan bumi ini. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengenai hal ini beliau bersabda. Ini penutupan bab kita. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam redaksi ini dan juga Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 4981. Kata Nabi SAW, "Ma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, tidak ada Nabi pun sebelumku kecuali diberikan mujizat yang mirip dengan mujizat Nabi-Nabi sebelumnya. Maksudnya, hanya fokus saja kepada kejadian nyata. Kayak tongkat Nabi Musa bisa dilempar. Setelah Nabi Musa meninggal, selesai. Tongkat itu gak bisa berfungsi lagi. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang tuli. Setelah Nabi Isa meninggal, diangkat, gak ada lagi. Gitu kan? Sudah habis mujizat mereka. Nabi Sulaiman dulu punya kerajaan yang besar, jin bisa tunduk. Tapi setelah meninggal, sudah selesai. Gitu ya. Kata Nabi SAW, semua Nabi-Nabi diberikan mujizat yang bisa membuat mereka beriman, manusia beriman, mirip dengan yang lainnya. Hanya kejadian-kejadian seperti itu saja. Tapi aku diberikan mujizat, maksudnya Al-Quran, yang dengannya manusia akan tunduk dan beriman. Dan kita lihat setiap hari, ya, maaf, setiap tahun populasi perkembangan umat Islam di dunia 30% dari jumlah penduduk. Dunia ya, itu selalu 30% dari perkembangan atau populasi manusia di muka bumi ini. Jadi setiap tahun itu luar biasa perkembangan Islam. Makin ditekan Islam, makin dituduh, makin berkembang. Selalu begitu. Dan subhanallah, orang-orang Muslim, walaupun dia biasa-biasa saja mungkin, mungkin dia dalam kondisi tidak sholat atau apa, kalau disuruh murtad, ya asal dia sedikit saja orang tuanya pernah ingatkan masalah Islam, sampaikan, itu sudah pokok dalam Islam. Bagaimana dengan orang yang sudah tahu kebenaran, belajar kayak di majelis ilmu, datang, tahu mana halal haramnya Allah, tahu mujizat Nabi SAW, tahu keajaiban Al-Quran, itu luar biasa. Pastinya begitu. Gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini ya akan banyak memberikan petunjuk manusia. Sampai kata Nabi SAW dalam masalah surga dan neraka. Dan nanti akan kita panjang lebar membahas surga dan neraka insya Allah pada saat kita bahas poin setelahnya. Pasal ke-10 nanti tentang beriman pada hari kemudian, tanda-tandanya, ya. Kemudian yang sudah terjadi, yang belum terjadi, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Terus kita bahas nanti masalah kuburan, kematian, nikmat kubur dan azabnya. Kemudian kita masuk nanti ke masalah surga dan neraka. Tapi khusus surga dan neraka tidak ada di buku kita. Saya akan datangkan buku lain nanti yang akan saya baca. Kita bahas panjang lebar tentang neraka dan surga insya Allah. Dari pintu gerbang sampai makanannya, pakaiannya, buah-buahannya dan seterusnya. Yang jelas Al-Quran datang, Bapak Ibu sekalian, akan menjadi penyebab datangkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang untuk beriman. Sampai kata Nabi SAW, saya berharap ya, dan Allah berikan itu, kalian akan menjadi setengah penduduk dunia. Setengah penduduk surga. Surga sangat luas, seluas langit dan bumi. Kalian nanti akan menjadi setengah penduduk ya, surga. Maka para sahabat berkata, kami bertakbir, Allahu Akbar, maaf, sepertiga pertama, sepertiga penduduk surga. Maka para sahabat mengatakan, kami bertakbir, Allahu Akbar, ini luar biasa. Sepertiga penduduk surga kita, berarti banyak sekali masuk surga. Lalu kata Nabi SAW, aku berharap, wahyu lagi baru turun. Dan Allah terima, agar kalian menjadi setengah penduduk dunia, penduduk surga. Maka kami pun bertakbir, setengah penduduk surga. Luar biasa, berarti hampir mayoritas kita masuk surga gitu kan. Karena memang Nabi SAW mengatakan, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, walaupun nanti dia masuk neraka dulu akan masuk surga. Lalu kata Nabi SAW terakhir, dan aku berharap serta Allah terima, kalian menjadi 2/3 penghuni surga. Mayoritasnya kita gitu kan. Ini sebuah karunia yang luar biasa kepada kita. Dan itu yang menjadi penyebab manusia mendapatkan hidayah justru karena Al-Quran. Allahu a'lam. Ini bahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di sini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ada buku Bapak Ibu sekalian yang saya temukan khusus bicara masalah mukjizat. Ini sangat bagus. Judulnya Sahih Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tulisannya Khairuddin Wanili ya. Pustaka Tazkiyah yang menerbitkan. Ada cuma beberapa eksemplar yang saya bawa. Memang Karena saya temukan tidak ada. Jadi ini mungkin sekitar cuma 15 buku. Kalau ada yang mau bersedia nanti diambil. Kalau Anda mau cari, bisa cari di toko-toko buku. Siapa tahu ada. Tapi saya pribadi tidak temukan di tempat saya kecuali 15 ini. Ada 18 sih ya, tapi yang tiganya saya akan simpan untuk tempat yang lain. Maka ini buku yang sangat lengkap. Bahkan di sini masih ada banyak sekali mukjizat yang belum disebutkan dalam buku ini. Yang juga belum saya ceritakan. Ini cukup banyak. Jadi nanti Anda bisa kembali ke buku ini insya Allah. Ya. Saya akan sebutkan di sini sebagai penutup bahasan kita. Di antara yang sangat unik di sini adalah beliau mengatakan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini tadi yang kita sebutkan poin terakhir ya. Sebelum saya bacakan juga ada yang kedua. Ini ada ceramah tablik akbar saya. Kalau ada yang berminat DVD-nya bisa datang kepada panitia. Ini ada 8 orang sahabat yang sudah kita bahas tablik akbar. Dari Abu Bakar di sini sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi di YouTube itu dan di web saya sudah diangkat sampai 10. Ada lagi Sa'id bin Zaid dan ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Sekaligus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada berminat datangi panitia saja. Sekaligus juga saya sampaikan hari Sabtu nanti tanggal 23 Januari insya Allah jam 9 pagi di Blok M Square kita ada lagi tablik akbar lanjutan sahabat. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu kita akan bahas sahabat yang ke-11. Saya harap Bapak Ibu bisa mengajak pasangan, mengajak anak-anak untuk hadir agar bisa mempelajari tentang kisah sahabat yang mulia. Saya bacakan di sini bukunya, saya kembali ke buku Sahih Mujizat Nabi. Di sini dikatakan Asy-Syahrustani telah menyusun beberapa poin. Ini Hibbatuddin Al-Husaini Asy-Syahrustani telah menyusun beberapa poin tentang keindahan dan keagungan Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, kegamblangan lafaz-lafaznya mencakup semua syariatnya. Yang kedua, penyampaiannya dengan makna yang amat populer, yaitu makna yang sesuai dengan keadaan dan cocok di setiap tempat. Dakto kefasihan itu sesuai dengan naluri yang tersirat. Yang ketiga, keindahan ungkapannya menunjukkan kesederhanaan. Kemudian yang keempat, tabiatnya yang sangat indah, penyampaiannya yang ringkas. Kemudian yang disanjung dalam Al-Quran pasti benar, yang salah ya maka disebutkan juga dengan siksa-siksanya dengan sangat tepat. Kemudian pasal-pasal di dalamnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia semuanya mudah difahami dan diterapkan. Dan di sini disebutkan tidak kurang dari 20 sekian ya, 28 poin tentang kelebihan Al-Qur'an itu sendiri. Dan di sini juga cukup banyak diberikan contoh-contoh ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana mukjizat Al-Qur'an itu memang luar biasa dan cukuplah ayat surah Al-Isra ayat 89. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-Isra surah nomor 17 ayat 89 walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani mi'adzal qur'ani min kulli mathalin fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia ya, dan dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan banyak contoh-contoh sudah kami kasih tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jadi memang di sini jelas Al-Qur'an kalau dibaca baru bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Quran itu menjadi mujizat buat dia. Baik, ini mungkin saya tidak bacakan semua insya Allah. Nanti tinggal Bapak Ibu kalau punya kesempatan untuk memiliki buku ini silakan. Ada yang punya pertanyaan? Bagaimana pemahaman yang benar dalam memahami dalil-dalil mengenai nama-nama dan sifat Allah seperti wajah Allah, tangan Allah dan seterusnya. Kita sudah bahas ini ya. Kalau penanya ini belum mengetahui bisa miliki bukunya Minhajul Muslim yang sedang kita bahas yang tadi saya bacakan. Ini juga kalau enggak salah masih ada sama teman-teman panitia. Bisa dimilikin. Ini ada di pasal ketiga. Judulnya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu jelas semua. Ada dalil-dalilnya, ada penjelasannya. Dan kalau juga butuh pemahaman lebih lanjut, bisa Bapak Ibu atau penanya ini mengikuti di YouTube atau di website di www.khalidbasalama.com khusus kajian Minhajul Muslim, klik pasal ketiga. Nanti akan panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, semuanya asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib kita imani sebagaimana Allah telah sebutkan ya tanpa ada, ya tanpa ada takwil namanya. Takwil itu mengalihkan maknanya. Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, enggak boleh kita alihkan. Seperti itulah Allah sebutkan. Tidak boleh ada tashbih, menyerupakannya dengan makhluk. Tidak boleh ada ta'til, penolakannya. Dan tidak boleh ada takif. Ya, takif itu menanyakan bagaimananya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang istiwa, bersemayamnya Allah. Bagaimana Allah bersemayam? Kata beliau, beriman tentang itu wajib. Wajib. Dan bagaimananya tidak ada penjelasan, majhul. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Enggak boleh bertanya tentang itu. Karena memang kita tidak boleh berbicara di zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW, jangan berbicaralah kalian di nama-nama dan sifat Allah, jangan bicara di zatnya Allah. Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita jangkau dengan itu. Jadi saya sarankan, karena ini panjang, kalau saya jelaskan kembali kepada bahasan tadi dan akan panjang lebar dalilnya, termasuk setelah taklim bisa Anda langsung miliki bukunya dan baca insyaAllah. Apakah Allah Rasulullah SAW melihat Allah pada saat Isra dan Mi'raj? Jawabannya tidak. Karena memang disebutkan di dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah Anda melihat Tuhan Anda pada saat sedang Mi'raj ke langit? Apa jawaban Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya bagaimana saya melihatnya. Jadi memang Nabi SAW tidak melihat, dan semua Nabi-Nabi tidak ada yang melihat Allah. Dan ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar. Di mahsyar, di dunia tidak ada yang lihat. Gitu kan? Dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Lalu kapan kita bisa lihat wajahnya Allah? Itu nanti di surga, dan hanya penghuni surga yang lihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya nanti kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, semua sudah masuk, termasuk yang maksiat yang disiksa dulu di neraka, masuk ke surga semua. Di neraka tinggal orang yang kekal, orang kafir, munafik, dan juga orang musyrik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada penghuni surga, gitu kan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Mereka berkata, nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Karena pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kita di surga insya Allah bisa melihat neraka tuh. Supaya terus ahli surga bersyukur dan penghuni neraka bisa melihat surga sepintas mereka lihat, dan supaya mereka terus menyesal. Seperti itulah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya sehingga terlihatlah pertama kali wajah Allah subhanahu wa ta'ala oleh penghuni surga, dan mereka semua serentak mengatakan setelah itu, dayang-dayang, bidadari, bidadarahnya, fasilitas makan, baju-bajunya semua terlupakan nih. Lalu mereka mengatakan, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Nanti panjang lebar kita akan jelaskan pada saat kita bahas insya Allah pertemuan permanakan tentang surga dan neraka itu. Bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah SAW? Apakah benar mirip dengan Nabi Ibrahim? Apa hanya ulama yang bisa memimpikannya? Mirip dengan Ibrahim alaihissalam, dan beliau mengatakan, sungguh ya, pada saat beliau menjelaskan, aku telah bertemu dengan Ibrahim di langit ketujuh, hasil dengan Isra Miraj, dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat mirip dengan Nabi kalian ini. Nabi SAW sudah pernah kita sebutkan cirinya, alis beliau tebal berbentuk seperti busur panah, lebar berwarna hitam, bola matanya besar diputih dengan bulu mata yang lebat, dan kelopak mata, bola mata yang besar, dan bola matanya berwarna putih bersih, hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabat mengatakan, kami kalau ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki bibir, pipi, dan dahi yang sejalan ya, pas dengan wajah beliau yang tidak oval dan juga tidak bulat. Beliau memiliki rambut yang lebat berwarna hitam, tidak lurus, tidak keriting, berombak, yang beliau biarkan sampai luma atau jumah, sampai kuping atau sampai pundak. Nabi SAW memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, dan postur tubuh yang tinggi kekar. Kemudian beliau memiliki telapak tangan kaki juga yang besar seperti dengan postur tubuhnya dan dipenuhi dengan bulu yang lebat. Ini secara umum fisik Nabi SAW. Ibu-ibu gak usah bayangin, ini ilmu, penyampaian. Gitu kan? Saya waktu itu sampaikan perut Nabi SAW itu seperti batu tersusun dengan keras. Wow, gitu kan. Apanya wow? Ini ciri Nabi SAW. Jadi seperti itulah penyampaian dan Nabi SAW punya fisik. Kenapa kita disuruh kenal fisik Nabi SAW? Ulama hadis tulis ada namanya sifat sifat Nabi SAW khalqiyah dan khuluqiyah. Ciri fisik dan ciri akhlaknya. Karena memang ada hadis Nabi yang berbunyi, siapapun yang melihatku dalam mimpi, maka dia pasti melihatku. Karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Ulama hadis mengatakan, kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah SAW dan seperti ciri ini, berarti benar. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lihat orang kulit hitam lalu dia mengaku Rasulullah, berarti enggak benar, gitu kan? Enggak mungkin. Atau orangnya pendek, enggak mungkin. Ciri Nabi SAW jelas, gitu kan? Alisnya seperti busur panah, tebal, hitam. Jenggot beliau panjang, lebat sampai ke dada. Jadi kalau mimpi mengaku Rasulullah tapi tidak ada jenggotnya, berarti bukan Rasulullah, gitu kan? Seperti itu cirinya. Jadi memang kita disuruh cari tahu karena memang ada hubungan dengan masalah mimpi. Kalau apakah hanya ulama yang bisa mimpi? Tidak. Setiap orang bisa mimpi. Siapa saja. Insya Allah salah satu-satunya atau salah satu cara yang paling mudah, Anda coba terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Terapkan. Cinta dengan sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi SAW, kerjakan diperintahkan, tinggalkan dilarang, Anda bisa mimpi Nabi SAW. Itu biasa terjadi. Saya berulang kali mimpi beliau SAW dan tidak ada sesuatu yang amalan khusus misalnya baca salawat 10 ribu apa, enggak pernah. Enggak ada. Saya waktu mulai mengajar di Jakarta beberapa tahun lalu, dan sebelumnya juga sudah pernah alhamdulillah. Waktu itu saya mau mengajar kelas hadis, saya buka kelas-kelas hadis untuk muslimin yang mau belajar. Saya coba mengubah konsep majelis taklim, berubah menjadi sebuah klasikal. Ya sama sekarang ya. Jadi kita coba kajian kita, belajar seperti orang di kelas. Pulang bawa ilmu, gitu tujuannya. Itu saya pernah mimpi. Nabi SAW ada di hadapan saya dan wajah beliau persis seperti apa yang saya tahu. Alisnya segala, sempat menghembuskan nafasnya. Kemudian saya menghirupnya. Hanya itu saja, tidak ada ngomongan apa-apa. Saya mengambil makna bahwasanya mungkin karena saya mengajarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi mengajarkan sunnah Nabi SAW. Saya mimpi saya naik kapal, kemudian mendekati Masjid Nabawi. Dan kapal itu sandar, lalu saya turun di dekat Masjid Nabawi. Itu di awal, waktu saya mulai gencar turun di dakwah, saya mimpi seperti itu. Bagaimana saya menyampaikan gitu kan. Seperti itulah, waktu saya mulai membuka kelas sirah, sejarah Nabi yang sekarang sudah ada 30 episode di YouTube bisa diikutin. Itu memang agak lama karena memang sebulan sekali kita ngisinya di Bekasi Barat. Maka saya mimpi Nabi SAW lagi berdiri di sebuah kebun kurma, sedang melilit imamah beliau dan beliau lagi seperti menghadapi musuh. Dan ada orang-orang di belakangnya lagi tebang-tebangin pohon kurma dilempar ke arah musuh gitu. Dan beliau sempat mengatakan, Khalid, kamu sekarang bergabung dengan kami. Waktu itu saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan tangan saya. Kemudian kita menuju ke, saya lagi menuju ke belakang pasukan, saya gak ikut di situ, tapi saya menuju ke belakang kayak ada kelas-kelas gitu. Saya masuk untuk mengajar di situ. Dan itu mimpi. Dan banyak orang mimpi seperti itu, asal memang cirinya seperti yang benar. Kata kuncinya mengikuti sunnah Nabi SAW. Hidupkan, insya Allah kita akan datang, mendapatkan itu. Ustadz, hari Ahad kemarin tablik akbar di Istiqlal, kenapa batal? Memang tidak ada itu. Kan sudah saya bilang. Itu kebetulan tadinya mau dibuat tablik akbar, kemudian belum ada, belum fix semuanya. Gitu kan? Saya juga tidak tahu kenapa ada flyer yang tersebar begitu. Sudah ada foto saya, sudah ada foto beberapa orang tokoh-tokoh Indonesia, saya nggak tahu itu. Dan ternyata setelah saya konfirmasi memang itu tidak ada, dan flyer itu disebar sebelum konfirmasi semua. Makanya pada banyak orang yang simpang siur, bahkan gara-gara itu sudah banyak yang bicara yang aneh-aneh tentang saya. Ustaz Khalid ini kenapa bergabung sama ahli bid'ah lah, kenapa Ustaz Khalid beginilah, kenapa begitulah, macam-macam. Ya terserah Anda, Anda tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Maksudnya kalau gitu akhi dan ukhti, kalau ada apa-apa coba tabayun, telepon, tanya, cari tahu benar gak. Gitu kan? Jangan langsung main tuduh. Ini teman-teman ada pengajian saya di BSD bilang, Ustaz nih lihat nih. Sampai mereka pada ngobrol nih, katanya Ustaz Khalid manhajnya gak jelas lah, inilah, itulah. Apa ini? Ngomongan apa ini? Belum pernah ketemu saya, belum pernah kenal saya, kemudian main vonis sembarangan. Hati-hati, jangan siapkan musuh hari kiamat. Hari kiamat itu bukan apa-apa, amal Anda dihabisin oleh orang lain. Untuk apa? Kalau betul pun kita ragu, maka tanya, butuh informasi, tabayun, harusnya begitu. Gak boleh serono-serono gitu, sembarangan gitu. Bagaimana rukyah sesuai dengan syariat? Apakah boleh rukyah berjamaah? Rukyah yang disunnahkan Nabi SAW adalah mengobati orang yang sakit. Dan ulama sudah sepakat mengatakan, boleh dibaca, boleh dilakukan secara satu orang, atau dua orang, atau tiga orang. Itu pengobatan, gitu kan? Dan boleh minta rukyah. Boleh minta rukyah. Banyak orang salah faham nih. Enggak boleh minta rukyah. Ya akhi, Hadis Nabi SAW, coba baca pendapat para ulama. Tidak boleh hadis yang menyebutkan tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya tidak bertato, tidak bertatayur, menggantungkan nasib sama benda. Kemudian tidak minta ruqyah. Ruqyah di sini maknanya secara ya bahasa, etimologi. Seperti hadis Nabi, ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah, mantra-mantra. Semua bacaan yang dibaca, ditiupkan ke orang, namanya ruqyah dalam bahasa Arab. Secara bahasa, etimologi. Kata Nabi SAW, ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Tiwala, ya. Itu semuanya kalung-kalung yang digantung, gelang-gelang yang dipakai, diniatkan bisa menyembuhkan penyakit atau bisa memberikan kekuatan. Ini semua syirik, kata Nabi SAW. Berarti kalau begitu, bukan cuma sekedar kalau orang salah faham nih, dianggap hadis Nabi SAW mereka yang tidak minta ruqyah adalah ruqyah syar'i. Berarti lebih parah lagi daripada itu adalah hadis tadi yang kedua. Ternyata ruqyah bisa termasuk perbuatan syirik. Makanya memahami maknanya harus benar. Sini secara etimologi Bapak Ibu sekalian, karena semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Kan gitu. Kalau kita minta ruqyah syar'iyah sesuai dengan doa-doa yang Nabi SAW ajarkan, maka itu enggak masalah. Gitu. Enggak masalah. Beberapa kali sahabat ada yang saling meruqyah satu sama yang lain. Gitu. Beberapa kali ada orang kepala suku yang minta diruqyah oleh sahabat lalu dibacakan surah Al-Fatihah dan sembuh, gitu kan? Seperti itulah. Jadi Allah alam yang saya tahu ini tidak ada masalah. Cuma memang ada juga hadis Nabi yang berbunyi la ba'sa bir ruqyah malam takun syirkan. Tidak apa-apa menggunakan metode ruqyah selama bukan perbuatan syirik, gitu kan? Jadi boleh ditiup, boleh digunakan air yang disemprotkan ke badannya misalnya. Ada beberapa metode dan Anda bisa lihat saya sudah ajarkan di YouTube tuh. Khalid Basanama Ruqyah Syariah, nanti lihat ada metode-metode yang saya ajarkan pada saat itu. Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jarak antara pembangunan Masjid Haram Mekah, Ka'bah, kan yang bangun Ibrahim dan Ismail kan, alaihissalam. Yang bangun kembali Ka'bah. Yang buat pertama Ka'bah, Adam dan Syith, anaknya. Alaihissalam. Kemudian dengan datangnya badai kiamat kecilnya Nuh, hancur semua termasuk bangunan Ka'bah. Di zaman Ibrahim alaihissalam dibangun kembali. Dibangun kembali. Setelah membangun Ka'bah, Masjid Haram dan menetapkan hukum haji, Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke Palestina. Yang waktu itu istri pertamanya Sarah tinggal di sana. Istri keduanya Hajar tinggal di Mekah, gitu kan? Maka dia kembali lalu membangun Masjid Aqsa sesuai dengan perintah Allah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Bukhari, seorang sahabat bertanya ya Rasulullah, berapa jarak pembangunan antara Masjid Haram dan Masjid, mana masjid pertama yang dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram, Mekah, gitu kan, Ka'bah. Lalu kata sahabat tersebut, berapa, lalu masjid apa? Aqsa. Kata Nabi SAW, masjid kedua, Masjid Aqsa. Kata sahabat tersebut, berapa lama jarak antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. 40 tahun. Tentu Aqsa sudah direnovasi beberapa kali, termasuk Nabi Sulaiman AS membangun Aqsa itu. Merenovasi kembali yang dibangun oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam. Dan ada hadis yang sahih berbunyi, dan ini termasuk Fadilah Aqsa. Setelah Sulaiman alaihissalam selesai membangun, merenovasi lagi kembali Masjid Aqsa, maka dia meminta tiga hal. Dan Allah ijabah semuanya. Yang pertama minta agar hukumnya dia, hukumnya Sulaiman, itu sesuai dengan hukum Allah. Semua yang dia terapkan sesuai dengan hukum Allah, gitu kan? Walaupun wahyu belum turun, kalau ada keputusan maka Allah setujui itu sesuai dengan hukum Allah. Allah pandu dan Allah terima. Kemudian yang kedua, minta kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, dan juga Allah sudah kasih, bisa bicara sama jin, bisa terbang kemana-mana dibawa oleh angin, istananya dari kaca, semua hewan-hewan bisa dimengerti bahasanya. Dan yang ketiga, tidak ada siapapun yang datang sholat di Masjid Aqsa niatnya betul-betul sholat kecuali dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, gitu kan? Maka ini sebuah fadilah. Makanya Bapak Ibu yang punya rezeki, kalau bisa umroh plus Aqsa umroh, ya, itu sangat bagus. Kalau ada yang berminat untuk ikut pas saya lagi bimbing, insya Allah Februari, tanggal 27 Februari ada umroh saya 12 hari plus Aqsa. Nanti kalau yang berminat bisa ambil telepon saya dari panitia, nanti saya akan sampaikan ke siapa yang dia harus hubungi. Ustaz, tolong penjelasan tentang Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sebuah tempat yang diletakkan di atas langit ketujuh. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, aku telah dimi'rajkan menembus tujuh lapis langit, dan setelah itu aku tiba di sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha, yang luasnya seluas pandangan mata, dan semuanya diisi dengan permata-permata yang besar seperti kuping-kuping gajah yang indah. Dan saking indahnya, sampai-sampai aku tidak bisa menjelaskannya lagi. Itu yang sampai kepada kita. Pembatas antara ya, langit dan bumi dengan lautan dan singgasana Allah Subhanahu wa taala, namanya Sidratil Muntaha. Bagaimana sikap kita menghadapi suami dan mertua yang masih melakukan perbuatan bid'ah, ya? Nasihatin, tugas kita menasihatin, sampaikan. Kalau ini adalah perbuatan yang Nabi SAW, untuk apa Bapak Ibu sekalian Nabi diutus? Coba. Coba Anda jawab, untuk apa Rasulullah SAW diutus? Untuk diikuti. Kan gitu. Untuk diikuti. Mengikuti ini adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan tidak dicontohkan. Kan begitu. Mesti begitu. Seperti gini, ada orang masuk kantor, Bapak Ibu kerja di satu kantor. Karena aktifnya misalnya, karena mau menunjukkan kalau dia punya kelebihan, punya kehebatan, maka peraturan yang tidak ada pun dibuat-buat sama dia. Misalnya ada peraturan ya, datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, peraturan harus pakai baju gini, gini, gini. Ini peraturan yang harus. Ada larangan nih. Gak boleh keluar jam sebelum selesai jam kantor, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ada larangan. Ada juga peraturan yang tidak disebutkan. Ya. Tapi perusahaan tidak mau. Misal, ada satu pegawai, dia anggap ini adalah baik, maka dia bawa kembang, ditaruh, dipenuhin kantornya. Enggak disuruh, enggak ada larangan, enggak ada peraturan. Tapi dia buat hal yang aneh nih. Perusahaan tidak setuju. Dirombak-rombak ruangannya dia. Ini ruangan sudah begini, dirombak-rombak. Dia sendiri yang buat. Enggak bisa. Tidak ada larangan, tapi jelas itu tidak boleh karena sudah diatur. Gitu kan? Seperti itu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan bid'ah teman-teman sekarang ada perbuatan yang Nabi kita tidak contohkan. Untuk apa? Saya terus terang heran dengan teman-teman yang ngotot dengan bid'ah. Untuk apa buat bid'ah? Bid'ah itu lawannya sunnah. Secara definisi itu rival. Sunnah yang Nabi contohkan, bid'ah yang Nabi tidak contohkan. Coba bayangin, dari definisi saya sudah bisa ditangkap. Lalu untuk apa? Yang sunnah aja ini sudah luar biasa banyaknya. Ini Bapak Ibu saya tanya, jujur, sudah on time selalu baca zikir pagi sore setiap hari? Sampai selesai? Baca Quran sudah baca 10 juz per hari? Loh, Nabi SAW perintahin per 3 hari khatam Quran loh. Udah sholat duha sampai 12 rakaat? Sholat malam gak pernah ketinggalan? Sudah sering belum doain orang tuanya setiap hari? Sudah sering jenguk orang sakit setiap hari? Semua jawabannya enggak. Coba bayangin. Yang ada sunnahnya aja sudah rumit. Ini mau buat yang tidak ada sunnah bagaimana? Untuk apa? Gitu. Jangan pernah berbuat satu perbuatan kecuali Rasulullah SAW guru kiai kita kerjakan. Titik. Tidak dikerjain, jangan buat-buat. Agama sudah sempurna. Sama tadi orang sengaja iseng bawa kembang taruh di depan lift di kantornya. Enggak boleh. Walaupun bagus di mata kamu, enggak mau ini. Perusahaannya enggak mau. Enggak bisa. Jadi nasihatin, tugas kita nasihatin. Dan tentu kita nasihatin dengan kita punya ilmu. Jelaskan baik-baik, gitu kan? Rasulullah SAW diutus untuk diikuti dan agama sudah sempurna. Kita tidak perlu buat-buat lagi. Nabi SAW, kita mau buat nih, ada takziah. Tanya Nabi takziah bagaimana? Kerjakan seperti Nabi. Nabi sholat, bagaimana Nabi sholat? Ziarah kubur, bagaimana Nabi kubur? Titik, seperti itu saja. Jangan tambahin, jangan kurangin. Kan begini, harusnya ya, harusnya begitu. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang selalu merasa benar? Selalu merasa lebih dari orang lain dan sulit untuk diingatkan karena selalu bawa-bawa dalil dan hadis. Ya, kita tugasnya menyampaikan. Kalau memang dia tetap ngotot dengan kebenarannya, justru kata Nabi SAW waktu ditanya tentang sombong, beliau mengatakan menolak kebenaran. Ya. Tapi di sini juga perlu kita lihat ya, Anda ini sekarang harus juga bisa bersahati. Siapa tahu teman itu memang benar. Kalau dia punya dalil ya ikut, kita yang harus mengalah. Ya, tidak boleh kita juga mengatakan karena kita tidak punya argumen, merasa dikalahkan, ego yang muncul, kita menganggap ya sudah ini orang salah. Tidak bisa. Saya tidak bisa menghakimi Anda benar atau teman Anda benar. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata beliau, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya rusak satu, jangan kau percaya argumennya sampai kau lihat rivalnya. Mungkin rivalnya dua-dua matanya rusak. Iya kan? Tidak ada orang yang tiba-tiba mau sportif mengatakan saya salah. Maka Anda lihat di sini, berbesar hati, lapang dada, orang mukmin lapang dada. Kalau dia benar, ikutin. Oh iya benar dalilnya. Harus bisa menerima. Kalau dia salah, dia ngotot, nah itu baru, gitu kan? Kita ingatkan, tidak mau ya sudah jangan berteman. Sudah selesai. Pangkas sampai situ saja. Bagaimana menurut Ustaz orang yang mempunyai kelebihan indigo? Ini bukan kelebihan ini. Indigo itu penyakit. Itu bukan kelebihan. Wah, jangan tambah lagi Bu ya. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba rukyat. Anak Anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa. Tapi umumnya itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini Ustaz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak. Ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak. Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya ada di Indonesia? Sudah ada, 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu. Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba rukyah. Pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan. Ini. Gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai. Gitu kan? Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar. Gitu. Ini mobil ganggu lagi nih. Dari tadi nih mobil ganggu kita nih. B1981TZM warna merah. Siapa nih? B1981TZM. Ya, jazakallah khair. Silakan dibantu ya Bapak Ibu sekalian supaya enggak menutup jalan orang. Apakah mukjizat diberikan kepada manusia biasa? Jika tidak ada mukjizat kepada manusia disebut apa? Ini ada pelajarannya nanti. Mukjizat hanya untuk nabi. Mukjizat hanya untuk nabi, kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi untuk ya membenarkan dakwah mereka. Seperti itulah. Kalau kepada manusia biasa namanya karamah. Karamah nanti akan kita jelaskan, ada bahasanya. Kalau saya jelaskan sekarang jadi panjang nanti. Nanti akan ada nanti setelah beriman kepada hari kemudian ada akan ada beriman kepada ya wali Allah dan karamahnya dan wali syaitan dengan tipu dayanya. Nanti akan kita sebutkan ciri-cirinya. Seperti apa kelebihan-kelebihan yang Allah bisa kasih dan seterusnya. Apakah mentahnik bayi dengan kurma seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW juga disunnahkan untuk dilakukan? Apa ini? Ya tentu saja, ya tentu saja disunnahkan. Tapi dilakukan dari pertama bayi lahir, ada yang mengatakan sampai 7 hari, ada yang mengatakan terserah waktunya, bebas mengunyah kurma yang halus sampai halus sedikit sekali ditempelkan ke langit-langit bayi supaya dia menghisapnya. Itu sunnah memang, dianjurkan. Terkait saliva atau air liur Rasulullah SAW berbeda dengan umatnya. Tidak bisa kita nilai begitu. Perintahnya, perilakunya Nabi mentahnik dan tidak ada larangan. Maka kita melakukannya. Seperti itulah. Jangan dibedain. Tentu saja tidak sama antara air liur Nabi SAW. Gitu kan? Tapi kita disuruh cari orang yang soleh. Orang tuanya atau orang soleh yang kita datangin. Karena pada saat ini banyak orang tua yang sedang belajar sunnah melakukannya kepada bayi yang baru lahir. Sudah benar kok, enggak ada yang salah. Silakan dilakukan karena itu memang sunnah Nabi SAW. Ustaz, apakah ada dalilnya perempuan bila sholat tidak boleh rambutnya diikat atau digelung? Ada riwayat yang menjelaskan masalah itu tapi bukan sebuah larangan, hukumnya makruh. Ya. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Sebelum Isra Mi'raj apakah ada perintah sholat? Kalau ada seperti apa? Kalau ada doa Nabi Ibrahim AS mendoakan anak dan cucunya agar menjalankan sholat. Ada perintah sholat. Ya, tapi sholat itu sholat malam waktu itu. Dan belum wajib hukumnya. Belum wajib hukumnya. Jadi memang sholat yang diperintahkan di Isra Mi'raj adalah sholat wajib. Sholat lima waktu. Sementara sholat sebelumnya ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran ya kan. Di dalam surah Al-Muzzammil gitu ya. Al-Muzzammil kumil layla illa qalila nisfau awinkus minhu qalila. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk mengerjakan sholat di malam hari. Jadi memang yang pertama disyariatkan adalah sholat malam. Tapi itu untuk Nabi SAW. Tidak diwajibkan untuk semua muslim. Siapapun yang mau ikut, bisa ikut. Ali bin Abi Thalib pernah sholat bersama Nabi SAW di Mekah. Gitu kan? Ya, Nabi SAW. Dan itu awal sholat dua-dua rakaat. Makanya termasuk sholat lima waktu pertama disyariatkan dua-dua rakaat semua tuh. Subuh dua, duhur dua, asar dua, maghrib dua, isya dua. Setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, barulah berubah rakaatnya seperti sekarang. Yang dipertahankan dengan jumlah yang sama hanya subuh. Duhur, asar, dan isya ditambah dua-dua rakaat, maghrib ditambah satu. Itu asal sholat memang dua rakaat. Tadi Pak Ustadz menceritakan bahwa kata Rasulullah SAW setengah penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan, setengah penduduk surga umat siapa? Bukan yang berhak masuk surga hanya umat Islam saja. Ya umat nabi-nabi sebelum kita, jangan gitu. Ada kan nabi-nabi banyak ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Saleh. Masa mereka enggak masuk surga? Ya mereka masuk surga kan? Setiap nabi yang sudah beriman umatnya akan masuk surga. Cuma kita dikatakan khusus umatku akan menjadi setengah penduduk dunia. Bahkan 2/3 penduduk dunia. Maksudnya kita banyak sekali yang masuk surga. Umat-umat sebelum kita yang sudah beriman. Apa saja pembatal syahadat? Wah ini banyak ini. Dan ini bisa ikuti ceramah saya di YouTube sudah ada. Saya bahas setiap hari Senin pagi, Jumat pagi di Kemang. Di Puri Mutiara. Itu ada bahasan khusus buku namanya Nawakidul Islam. Pembatal keislaman. Cukup banyak itu kalau dirincikan. Karena ada masuk dalam masalah akidah. Ringkasnya adalah orang murtad dari agama. Orang memungkiri hukum-hukum Allah. Ya. Kemudian orang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, gitu kan? Memungkiri tentang rukun iman, rukun Islam. Ya. Ini semua adalah masuk pada tingkat-tingkat membatalkan syahadat. Tentu ada poin-poinnya. Itu cukup panjang, bisa diikuti di bahasan di YouTube insya Allah. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu sekalian, kita tutup sampai di sini. Saya sebelum menutup mengajak kembali Bapak Ibu yang ingin ikut kegiatan sosial di yayasan. Saya cukup banyak kegiatan yang ada, pembangunan masjid yang lagi berjalan sekarang ada 5 masjid yang kita sedang jadi target dan masjidnya itu 3,5 juta per meter persegi. Dan saya berharap di sini kalau Bapak Ibu ingin dapatkan amal jariah masjid bisa menyumbang tapi minimal 1 meter karena saya jual sahamnya per meter ya. 3,5 juta nanti akan saya buatkan laporan. Masjidnya lagi berjalan dan satu alhamdulillah sudah diambil full oleh teman kita dari Imarat Arab. Yang kedua juga dia lagi mau nyusul mau ambil. Ya, ada beberapa masjid dan ukurannya tidak besar sebenarnya sih, ukurannya 12x15, ada yang 10x10, tergantung. Nanti kalau sudah minat bisa hubungin HP saya akan tunjukkan nanti di mana lokasinya, nama masjidnya, nama kampungnya, dan yang bertanggung jawab di sana nanti akan dikirimkan dan saya kirimkan fotonya melalui WhatsApp. Ini ada masuk pembangunan masjid dari renovasi masjid. Ada juga pembuatan WC, maaf, kamar mandi untuk masjid. Ini juga sama, tapi ini sekitar 2,5 jutaan kalau tidak salah per meter. Kemudian ada berhubungan dengan masjid pengadaan AC dengan 6,5 juta per AC. Itu 2 PK di setiap masjid agar jemaahnya lebih nyaman, kena dingin dan nyaman ya. Ini semua membantu. Ada pengadaan karpet buat masjid. Ini kalau tidak salah karpet yang terakhir itu sekitar 450.000 kalau yang bagus ya. Antara 250 sampai 300 sampai 450.000 per meter persegi. Ini yang bagus, yang paten, yang insya Allah 5-10 tahun masih aman. Kemudian ada pengadaan dispenser, ini sekitar 2,5 juta untuk masjid, bukan untuk marbot, bukan, tapi untuk semuanya. Ditaruh di dekat pintu masuk masjid supaya semua jemaah bisa minum. Ini ada beberapa masjid yang sudah kita taruh, termasuk Masjid Nurullah di Kalibata City. Itu alhamdulillah waktu Ramadan kemarin bisa 1000 lebih jemaah yang sholat terawih, cukup dengan satu dispenser, tapi itu memang kita beli yang agak mahal. Dispenser yang sudah tidak pakai galon lagi, dia langsung ke saluran air. Harganya waktu itu sekitar 16,5. Sekarang saya tanya sudah jadi 18,5. Tapi ini dispenser memang bisa menghasilkan 10 galon per hari. Dan bisa memberikan minum sampai ratusan bahkan ribuan jemaah tuh di masjid. Ini juga Bapak Ibu bisa ambil idenya, kembangin sendiri bisa. Mau ikut sama saya silakan. Ada juga untuk da'i-da'i Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan motor untuk da'i. Dan ini anggarannya dari 16 juta. Kemarin kita mengeluarkan motor Yamaha Soul. Sekitar 16 juta kalau harga Jakarta ya. Kalau di luar Jakarta itu kita tambahkan sekitar 1,5 juta. 17 juta setengah untuk setiap da'i. Jadi kalau dia punya motor lama dijual, dia pakai kebutuhannya lalu kita dia pakai motor kita. Anggaplah 3 tahun dia pakai motor ngajar. Sudah luar biasa 3 tahun panen pahala. Kalau ini terbuka, kalau mau sumbang satu motor langsung silakan. Kalau tidak ini bebas. Mau 100 ribu, mau 200 ribu, mau 500 ribu nanti saya gabungin. Cukup kita beli motor. Maksimal kita keluarin motor NMAX Yamaha yang besar. Itu sekitar 23,5 kemarin, waktu tahun lalu 2015, sekarang mungkin naik sekitar 24 atau 25 harganya. Kemudian juga ada subsidi untuk kebutuhan da'i per bulan. Jadi untuk kebutuhan dia, gulanya, kopinya, berasnya, itu sembakonya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per rumah. Gitu kan. Ini kurang lebih untuk da'i-da'i dan ada terakhir pustaka da'i. Perpustakaan da'i ini sekitar 60 judul buku kami siapkan dengan 2,5 juta. Setiap da'i-da'i yang sudah kami kenal, yang saya kenal secara pribadi tentunya, yang baik, yang memang sesuai dengan sunnah, maka kita berikan buku-buku tersebut dipakai taklim. Kemudian juga ada untuk kegiatan umum seperti penggalian sumur. Dulu tahun lalu sekitar 4,5 juta, sekarang 5,5 juta per sumur. Ini bisa diwakafkan untuk orang tua, untuk diri Bapak Ibu sendiri dan seterusnya. Ini beberapa lokasi, nanti ada laporan dikirimkan foto, tapi saya tidak bisa buatkan dalam bentuk proposal. Yang menyumbang saya tinggal berikan save namanya di HP saya kirimkan di WhatsApp, ini sumurnya sudah jadi. Di daerah ini yang bertanggung jawab ini. Gitu. Kemudian ada juga di sini ada sponsor janda sekitar 2 juta kalau tidak salah 2,5 juta per bulan. Tergantung kondisi anak, jumlah anak. Kalau anaknya sekitar 2 atau 3 ke atas itu biasanya kita kasih 2 juta sampai 2,5 juta. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang sibuk mengurus keadaan janda. Armalah itu sama dengan mujahid di jalan Allah. Ini pahala, kita bisa siapin apapun kebutuhan dia. Dan sekarang saya lagi galang program untuk janda-janda ini dari uang yang ada, kita coba berusaha untuk membuatkan usaha. Usaha-usaha. Seperti misalnya ada satu ibu pernah di daerah Pasar Minggu, janda yang kita tadinya dibantu yayasan setiap bulan. 500 ribu dikasih, 300 ribu tergantung keadaan yang ada dikasih. Lalu kemudian dia kasih ide, Ustaz, daripada Ustaz bantu begitu lebih baik Ustaz modalin. Kemudian tidak usah dibantu lagi. Saya bilang, ibu bisa buat apa? Dia bilang, saya bisa jual nasi uduk. Berapa modal dasarnya awal yang dibutuhin kira-kira? Sekitar 500 ribu. Itu sudah bisa buat modal nasi uduk. Itu kan nasinya, santannya, segala 500 ribuan lah. Dan saya butuh gerobak. Baik, gerobaknya saya suruh salah satu teman yayasan untuk pergi cari, dibuat gerobak sekitar 2 juta. 2 juta setengah kita kasih sampai sekarang tidak pernah minta lagi. Contoh, kita perbaiki keadaan seperti itu. Ini kegiatan. Kemudian ada juga penyiapan baju, busana muslim bagi orang-orang muslim. Kita tahu seperti misalnya kalau hari Jumat, teman-teman mungkin tahu kalau hari Jumat di masjid-masjid besar, seringkali ada banyak pengemis di pinggir jalan, itu ibu-ibu pakai jilbab tapi roknya pendek. Sampai lutut. Tidak ada bajunya. Kalau ditanya kenapa bu, tidak ada pakaian. Jilbabnya pun itu satu-satunya. Nah kita sebarin jilbab, mukena, baju koko gitu kan. Ini terbuka, ya kita berikan insya Allah. Kalau kemarin sarung itu sekitar 75 ribu. Dan sudah kita sebarkan di daerah Banyumas sekitar 405 sarung. Kemudian ada baju koko yang akan menyusul. Anggaran baju koko sekarang kita akan persiapkan sekitar 48 juta untuk dibagi di beberapa wilayah-wilayah yang memang muslimin membutuhkannya. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada juga alokasi zakat mal. Bapak Ibu kalau punya zakat mal bisa dialokasikan. Nanti akan saya buat juga laporannya berhubungan sama saya langsung supaya saya bisa menjaga amanah itu. Kemudian juga alokasi bunga bank. Jadi Bapak Ibu yang punya bunga bank konvensional, jangan dibiarin di bank. Minta print buku, kemudian lihat akumulasi berapa. Sudah 5 tahun buka rekening misalnya. Saya mau tolong hitungin bunganya berapa saja. Nanti dihitungin sama orang bank itu. Ini sekian. Oh ada 5 juta, keluarin. Jangan dibiarin di bank. Karena nanti kalau dibiarin, kalau yang punya bank non-muslim, maka dia bisa pakai untuk kegiatan agamanya. Orang Islam kan tidak ambil bunganya. Maka itu bisa dipakai. Fatwa ulama boleh dipakai untuk fasilitas umum. Kayak trotoar, selokan, got, ya. Kemudian perbaikan jalan, jembatan, penggalian sumur, itu semua bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Dan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bisa Bapak Ibu silakan kalau mau ikut dan hubungi saya. Baik begitu mungkin Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah ikhlaskan niat kita dan menjadikan sebagai tambahan amal kita di buku timbangan kita hari kiamat. Semoga semua yang pernah berbuat dosa diampuni dosanya dan diganti menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sakit diangkat penyakitnya, semua yang sedang sedih digembirakan oleh Allah, semua yang sedang terlilit utang dilunasi utangnya, dan juga seluruh muslimin di seluruh dunia, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pastinya. Kalau ada salah, pasti dari saya. Mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Maka kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.